Saudaraku pendengar, sesaat lagi kita akan menyimak Jihad Pagi, pengajian Ahad Pagi hari ini. Dari Jalan Cinasari 214 Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta, kami ucapkan selamat mengikuti. Mari dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang perlu ditanyakan dari brosur? Ada beberapa pertanyaan dari brosur, Ustaz. Yang pertama ya. Di halaman 4, hadis yang di tengah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lam yada' qaulaz-zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta dan perbuatan dusta, maka tidak ada kebutuhan bagi Allah dalam hal ia meninggalkan makan dan minumnya. Apa yang dimaksud, maka tidak ada kebutuhan bagi Allah hal ia meninggalkan makan dan minumnya. Apakah orang itu tidak mendapatkan pahala akan puasanya atau bagaimana, Ustaz, penjelasannya? Ya, jadi puasa itu jangan hanya menahan diri dari lapar dan haus. Lapar dan haus, orang puasa kalau mendapatkan itu wajar. Kan Nabi juga mengatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa yang puasa bulan Ramadan beriman dan mengharap ridha Allah, diampuni semua dosa-dosa yang telah lalu. Tapi juga Nabi mengatakan kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal 'athasi. Berapa banyak orang yang menjalankan puasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali dapat lapar dan haus. Allah tidak hanya menghendaki puasa itu menahan lapar dan haus, ya, tapi harus menghindari kata-kata dusta dan perbuatan dusta. Kalau puasa tidak makan, lapar. Tidak minum, haus. Tetapi dalam puasa itu sendiri biasa bohong. Bicara bohong, perbuatan-perbuatan yang membawa kepada dosa, itu tidak ada artinya. Tidak ada nilai puasanya. Dapatnya ya lapar dan haus itu saja. Maka itu dalam hadis ini Rasulullah menerangkan ya, bahwa kalau orang yang puasa kok tidak menahan dari kata-kata kotor, tidak menahan dari perbuatan dosa, ya Allah tidak butuh lapar dan hausmu. Ya, dapatmu puasa itu hanya lapar dan haus, tidak dapat nilai apa-apa. Itu maksudnya jangan sampai puasa kita hanya dapat lapar dan haus, maka di samping kita tidak makan, di samping kita tidak minum, harus bisa menahan diri dari perbuatan-perbuatan dosa. Bisa menahan diri kata-kata bohong, kata-kata dusta, kata-kata yang kotor. Itu betul-betul dijaga. Jangan sampai karena tidak bisa menjaga itu, akhirnya puasanya hanya dapat lapar dan haus. Apalagi? Brosur halaman 3, hadis yang paling atas. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iza jaa ramadhanu futihat abwabul jannati wa ghulliqat abwabun nari wa sufidat syayatinu. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila bulan Ramadan datang, maka dibukalah pintu-pintu surga, ditutuplah pintu-pintu neraka, dan setan-setan dibelenggu. Bagaimana penjelasan tentang hadis tersebut? Pintu-pintu surga dibuka, setan-setan dibelenggu, dan pintu neraka ditutup pada bulan Ramadan. Tentang setan dibelenggu, akan tetapi masih ada orang yang berpuasa, tetapi tetap berbuat dusta atau maksiat, Ustaz. Maka itu, kalau kamu puasa, tidak bisa menahan diri dari kata-kata dusta dan perbuatan dosa, apalagi maksiat, tidak dapat apa-apa, kecuali dapatnya lapar dan haus tadi. Di sini diterangkan, idza jaa ramadhanu, apabila datang bulan Ramadan, futtihat abwabul jannati, dibuka pintu surga, wa ghuliqat abwabun nar, ditutup pintu neraka, ya, wa suffitatis syayatin, dibelenggu setan-setan. Datang bulan Ramadan, setannya dibelenggu. Maka bulan Ramadan itu enggak ada maksiat, kan enggak ada toh? Ada maksiat enggak? Lah, cari setannya dibelenggu lah kok banyak maksiat. Ya. Jadi maksudnya hadis ini Rasulullah menjelaskan bagi orang yang berpuasa. Bagi orang yang berpuasa, datang bulan Ramadan itu surga dibuka. Karena bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan ibadah, diturunkannya Al-Quran juga di bulan Ramadan, maka orang yang berpuasa memuliakan bulan Ramadan itu banyak amal-amal. Malamnya beribadah, siangnya berpuasa, malamnya zikir, baca Quran dan sebagainya. Akhirnya itikaf juga. Itu maksudnya itu. Sehingga amal-amal yang dilakukan oleh orang-orang yang berpuasa, amalan-amalan ahli surga. Nerakanya ditutup bagi orang yang berpuasa. Maka bagi orang yang berpuasa, jangan melakukan amal-amal perbuatan yang membawa dirinya ke neraka. Nerakanya ditutup untuk orang yang berpuasa. Jadi orang yang berpuasa itu semaksimalnya menghindari perbuatan-perbuatan yang akan membawa dirinya ke neraka. Maka sampai Nabi mengatakan seperti pintu neraka itu bagaikan ditutup. Itu bagi orang yang berpuasa. Maka bagi orang yang berpuasa kok masih membuka pintu neraka, ya, ya dapatnya lapar dan haus tadi. Setannya dibelenggu, itu bagi orang yang berpuasa. Maka orang berpuasa, kalau didatangi orang, mau dimusuhi, mau diajak berkelahi, jawabnya gimana? Saya sedang, ini so imun saya berpuasa. Jika setan itu mau menggoda orang berpuasa untuk berbuat mengikuti langkah-langkah setan seperti dibelenggu, artinya setannya enggak bisa berbuat, tidak bisa menggoda orang berpuasa. Itu maksudnya. Jadi pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu itu bagi orang yang berpuasa. Ya. Kalau tidak puasa ya nyatanya bulan Ramadan apalagi mendekati lebaran itu malah banyak maksiat. Copet-copet banyak, gitu. Datang ke rumah-rumah ngapusi banyak, ya. Nanti datang-datang yang ke rumah-rumah, entah kalau di desa ya, kalau di kota sering-sering katanya ya orang miskin minta zakat ke sana kemari, sampai dapat berkarung-karung ya. Terus besok mana lagi minta lagi, itu bohong kan begitu-begitu tuh. Zakat tuh dimintai datang ke rumah-rumah. Yang boleh datang ke rumah-rumah mengumpulkan zakat itu siapa? Amil, ya, orang kok ngumpul zakat terus dipek dhewe. Nah, itu alasannya minta zakat, nah itu jadi pakarian kan jadinya. Nah itu semuanya itu bagi orang yang berpuasa tidak mudah untuk berbuat maksiat. Karena perbuatan maksiat itu adalah langkah setan, wala tattabi'u khutuwati syaiton, innahu lakum aduwwu mubin, setan itu musuh. Musuh bagi orang yang beriman, apalagi berpuasa. Tujuan berpuasa mencapai takwa kepada Allah. Maka dari itu setan mau menggoda orang berpuasa itu seperti dibelenggu, dibondo, enggak bisa berbuat apa-apa terhadap orang yang berpuasa. Itu maksudnya begitu. Datang bulan Ramadan, orang yang beriman puasa. Entah setannya mulai dibelenggu untuk menggoda orang puasa tidak bisa. Ya. Tidak bisa. Kalau masih bisa tergoda oleh setan, dah puasanya dapatnya lapar dan haus tadi. Jangan dipaham nek bulan puasa setan dibelenggu terus tidak ada maksiat. Kenyataannya banyak maksiat. Ya, di tempat-tempat maksiat, puasa pun ya maksiat. Ya kan? Tidak ada perbedaannya. Itu maksud demikian. Jadi itu khusus untuk orang yang berpuasa. Apalagi? Berasal halaman 1 masuk ke 2. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah. Kullu amal ibni adamalahu illa siyama. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Wasiyamu junnatun wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yashab fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyakul innim ru'un shaimun walladzi nafsu muhammadin biyadihi la khulufu famis shaimi athyabu indallahi min rihil miski lis shaimi farhatani yafrahuhuma idza aftara fariha wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi. Rawahu al-Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, setiap amal anak Adam itu untuknya kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku dan aku akan membalasnya. Puasa itu perisai. Apabila salah seorang di antara kalian berpuasa pada suatu hari, maka janganlah berkata keji dan jangan berteriak-teriak. Jika ada seseorang yang mencaci makinya atau menyerangnya, maka hendaklah ia mengatakan, sesungguhnya saya sedang berpuasa. Demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya, sungguh bau mulutnya orang yang berpuasa itu di sisi Allah lebih harum daripada bau kasturi. Bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan yang dirasakannya, yaitu apabila ia berbuka bergembira karena bukanya, dan apabila ia bertemu dengan Tuhannya bergembira karena puasanya. Yang ditanyakan pada kalimat, setiap amal anak Adam itu untuknya kecuali puasa, sesungguhnya puasa itu untukku. Mohon dijelaskan maksudnya, karena yang saya ketahui, semua amal ibadah itu untuk Allah, Ustaz. Ya, semua amal ibadah itu untuk Allah, betul. Dan manusia pun dituntuni supaya mengatakan, supaya mengucap, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, tidak ibadah-ibadah formal saja, aktivitas hidup pun ya untuk Allah, mengharap ridhanya Allah maksudnya. Jadi Allah mengatakan, ya, puasa itu untukku. Kalau amal-amal Adam yang lain untuknya. Tapi puasa untukku. Itu menekankan bahwa puasa itu, ya, betul-betul hanya untuk Allah. Yang menilai, yang akan memberi pahala, yang tahu hanya Allah. Orang lain gak ada yang tahu. Ya, kalau sholat, kemudian ibadah-ibadah yang lain, ya zakat atau ibadah yang lain lah, apalah bentuknya, haji, itu orang lain pun tahu. Orang lain tahu sholat. Kalau dia tidak sholat, langsung orang lain tahu. Ini bukan orang Islam. Ini sholat kok tidak sholat, kan orang Islam kan? Manusia tahu. Dan orang yang menjalani itu pun, jalani puasa apa, sholat, haji, itu bisa merasakan apa yang dijalani itu. Seolah-olah untuk dirinya sendiri, dalam arti apa yang bisa dilakukan asal syarat-syarat rukun-rukunnya sudah dipenuhi, sudah. Seolah-olah begitu. Tapi puasa hanya untuk Allah. Maka seorang tidak boleh menilai puasanya orang lain. Kalau tadi saya katakan, ini saatnya sholat, diajak sholat kok tidak mau, malah dilihat tidak sholat, ya padahal dia mengatakan orang Islam, ya dia bukan orang Islam, orang kafir. Tapi saatnya puasa kok tidak puasa, ya tidak puasa. Jangan terus diambil kesimpulan, wah orang kafir yang tidak puasa kok. Karena orang puasa, wajib puasa, itu ada hal-hal yang dibenarkan oleh Allah tidak puasa. Ya. Misalnya orang musafir, walaupun gagah, sehat, boleh tidak puasa. Malah Nabi mengatakan, tidak ada kebaikan orang musafir, dia berpuasa. Dalam arti, orang musafir itu berpuasa dengan tidak berpuasa, lebih baik berpuasa itu tidak. Ya. Yang tahu puasa itu hanya Allah. Orang ini mengapa tidak puasa? Orang lain melihat, kita sehat, gagahnya kok orang puasa. Nah, langsung toh. Tapi Allah mengetahui mengapa orang ini tidak puasa. Ya. Dan boleh menilai itu untukku, yang akan menilai puasanya Allah. Sebaliknya, orang ini puasa dari awal sampai akhir enggak pernah pedot. Malamnya pun qiyamul lail. Sudah orang melihat ibadahnya puasanya khusyuk, tapi dia tidak tahu. Tadi balik dia puasa tadi suka menyebar fitnah, suka berkata bohong, suka menceritakan sesuatu yang tidak pada tempatnya, tidak semestinya. Nah itu tidak, nilainya gugur puasanya. Orang tidak tahu ngertinya puasa gitu aja. Padahal tadi dikatakan orang yang puasa tidak meninggalkan kata-kata dusta, tidak meninggalkan perbuatan dosa, Allah tidak butuh lapar dan hausmu. Maka puasa itu betul-betul Allah yang akan menilai, yang akan mengoreksi, ini pantas dimasukkan surga lewat pintu royan karena puasanya, atau ini biar dapat lapar dan haus saja, itu yang tahu hanya Allah. Ya. Maka sekalipun orang puasa itu haus seperti apa, ya, lapar seperti apa, walaupun sendirian, tidak ada orang tahu, dia tidak mau untuk menyicip makanan atau menteguk air walaupun sedikit, dia tidak tahu karena diawasi Allah, diawasi Allah. Nah, kalau dia tadi bisa apa itu? Terasa haus, terasa haus, terus akhirnya mencicip itu sekedar melepas. Walaupun orang lain tidak tahu, tapi Allah tahu. Maka orang lain mungkin masih menilai ini orang berpuasa. Tapi Allah menilai ini tidak puasa. Nah, jadi singkatnya, puasa untuk kuatnya, urusan puasa ini yang akan menilai sepenuhnya itu Allah. Manusia tidak tahu. Mungkin orang ini tidak puasa, tidak boleh dikatakan ya, meninggalkan kewajiban puasa, atau mungkin orang ini puasanya rajin, tidak boleh memastikan ini calon masuk surga, tidak boleh. Yang tahu itu hanya Allah. Ini lain dengan sholat tadi, orang di yang sholat, tidak sholat, ragelem ngakunya Islam, dan dilihat sajak tadi, ya, tidak sholat juga, waktu duhur sampai asar, belum, atau tidak sholat, kita tahu. Ya, tidak tahu. Jelas itu orang kafir gitu kan. Tapi kalau orang puasa, tidak puasa belum tentu kafir. Karena ada sebab-sebab yang dibolehkan oleh Allah tidak puasa. Dan tidak dosa gitu loh. Tidak dosa. Nah, sampai Nabi mengatakan itu dalam hadis Qudsi, Allah mengatakan puasa itu untukku. Dan yang lain-lain jangan ikut menilai. Untukku, untuk Allah aja. Kalipun dia lapar, haus, puasa sampai sore. Ya. Orang mengira itu puasanya sukses, tidak medot sama sekali satu bulan. Tapi mungkin bagi Allah gugur, tidak dapat apa-apa. Karena dia walaupun puasa, lakukan perbuatan dosa. Walaupun berpuasa, kata-katanya bohong. Walaupun puasa, suka menyebar fitnah. Nah itu semuanya batal puasanya. Batal nilai puasanya. Apalagi? Halaman 8 masuk ke 9. An Ka'b bin Malik qala kana an-nasu fi ramadhana idza shoma ar-rajulu fanama haruma alaihi ta'amu wasyarabu wan nisa'u hatta yuftira minal ghadi. Faraja'a Umar bin al-Khattab min 'indin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam zata lailatin qad samira 'indahu fa wajada imra'atahu qad namat fa ayqadaha wa aradaha. Faqalat inni qad nimtu. Faqala ma nimtu. Summa waqa'a biha. Wa sana'a Ka'b bin Malik misla dzalik. Faqada Umar bin al-Khattab ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu fa anzalallahu alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Dari Ka'ab bin Malik ia berkata, dahulu pada bulan Ramadan, orang-orang apabila berpuasa, ketika tiba saat berbuka lalu tidur, maka dia tidak boleh makan, minum, dan mencampuri istrinya hingga berbuka hari berikutnya. Pada suatu malam, Umar bin Khattab datang dari sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah berbincang-bincang dengan beliau. Ketika itu ia mendapati istrinya telah tidur, padahal ia ingin mencampurinya. Lalu ia membangunkannya. Istrinya berkata, "Sesungguhnya aku sudah tidur." Umar berkata, "Tetapi aku belum tidur." Kemudian Umar mencampurinya, dan Ka'ab bin Malik pun berbuat demikian itu. Keesokan harinya, Umar bin Khattab datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan hal itu. Maka Allah menurunkan ayat, "Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum." Allah mengetahui bahwasanya kalian mengkhianati diri-dirimu. Yakni tidak dapat menahan nafsumu. Hadis ini mohon penjelasan. Jadi hadis itu menjelaskan, dahulu sebelum diturunkan ayat itu, orang berpuasa itu kalau saatnya berbuka kok tidur. Dan tidak boleh berbuka. Bukanya sampai puasa berikutnya. Dan nanti jam maghrib kok pas tidur. Udah enggak boleh berbuka. Ya. Bukannya sampai besok puasa lagi sampai buka berikutnya. Artinya puasanya disambung, wantine buka kok tidur ya harus nyambung puasanya. Sampai itu enggak boleh juga ngumpuli istri wong puasa. Nah, peristiwa itu terjadi ketika Umar bin Khattab sedang bincang-bincang sama Nabi, ya mungkin sampai agak malam. Atau setelah itu sampai buka ya, menjelang selesai buka, selesai dari bincang-bincang dengan Nabi, Umar pulang. Sampai di rumah istrinya ternyata sudah tidur. Ya, lalu istrinya kan puasa, enggak boleh makan, minum, enggak boleh campur sama suaminya. Nah, kebetulan Umar saat itu kepengen mencampuri istrinya. Istrinya bilang, "Saya sudah tidur. Ya, tadi sudah tidur, jadi tidak boleh kumpul loh ini. Sudah waktu buka tidur kok saya kok." Nah, Umar jawab, "Saya kan belum tidur." Nah, jadi sing istrinya mengatakan saya sudah tidur sehingga tidak boleh. Lah Umar, "Saya belum tidur sehingga boleh." Ini piye gini. Suaminya merasa boleh mengumpul istrinya karena belum tidur. Istrinya merasa tidak boleh kumpul sama suaminya karena sudah tidur. Nah, akhirnya si istri kan taat pada suami, ya udah. Kewajiban melayani suaminya. Walaupun sudah tidur, suaminya mengajak, ya udah dituruti. Nah, setelah itu pagi harinya Umar tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya mengumpul istri saya, sedang istri saya sudah tidur tadinya, buka itu tidur. Tapi saya belum tidur." Ya. Nah, terus turun ayat itu tadi. "Sungguhnya Allah mengetahui kamu mengkhianati dirimu sendiri." Ya, sebetulnya kan, "Ukhila lakum laylatas yam rafatu ila nisaikum." Puasa Ramadan itu dihalalkan, kamu mencampuri istrimu itu dihalalkan. Ya. Tapi kamu mengkhianati dirimu sendiri, seolah-olah tidak, ya tahu, karena berbuka sudah, waktu berbuka tidur, sehingga kamu tidak akan mengumpuli istri, tidak berbuka dan sebagainya. Nah, ternyata kamu mengkhianati dirimu. Maunya kamu tidak mengumpuli istri, ternyata kamu tidak kuat kan. Nah, terus diturunkan ayat itu yang terjadi, sehingga menguatkan bahwa di bulan Ramadan itu suami istri berkumpul di malam hari boleh enggak? Halal. Sekalipun tadi sudah tidur waktu berbuka dia tidur, ya setelah bangun buka boleh. Tidak kok terus disambung puasanya bukanya besok, tidak. Islam tidak seperti itu. Ya. Nah, maka itulah sebetulnya itu mau dijalankan seperti itu kan. Dari puasa sudah buka, dalam keadaan buka tidur tidak boleh. Buka enggak, tidak hanya mengumpuli istri, berbuka enggak boleh. Termasuk karena puasa, mengumpuli istri ya, ternyata kamu tidak kuat menahan nafsumu. Padahal kamu meyakini kalau sudah tidur enggak boleh mengumpuli istri, ternyata kamu tidak kuat kan. Nah, ayat itu diturunkan oleh Allah yang menekankan bahwa tidak kuat kamu untuk puasa seperti itu tuh enggak kuat. Maka kalau sudah puasa, bangun ya, sesudah adzan maghrib atau saatnya buka, tadi tidur, tapi bangun sesudah itu ya sudah boleh kamu berbuka, tidak harus nyambung puasa tidak. Kalau sudah boleh berbuka ya boleh ngumpul istri juga. Itu maksudnya hadis itu seperti itu. Sehingga kesimpulannya, walaupun sudah saatnya berbuka dia dalam keadaan tertidur atau tidur, ya boleh. Itu sudah masuk berbuka, di waktu dia bangun ya boleh berbuka, boleh kumpul sama suami istri, tidak haram, boleh, itu suatu kebolehan. Apalagi? Rasul halaman 9, hadis yang di tengah. An Samurata bin Jundabin qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yamna'anna min sahurikum azanu bilalin wala bayadul ufuqil ladzi hakadha hatta yastatira. Rawahu Abu Dawud. Dari Samurah bin Jundab ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah azannya Bilal menghalangi sahur kalian, dan jangan pula terangnya ufuk yang tegak demikian, sehingga terangnya ufuk itu melintang dan menyebar. Hadis ini mohon dijelaskan. Di azan Bilal itu kalau azan itu masih malam, belum masuk waktu subuh. Maka kalau yang azan itu Bilal, terus jangan menghalangi kamu sahur, sahur terus makan sahur. Azan Bilal itu mungkin maunya bangunkan orang untuk ya salat malam. Jadi bukan azan subuh itu, ya, azan subuh. Walaupun sudah terang, ya, yang sudah masuk subuh itu kalau terangnya melintang, kalau baru terang ada di ufuk sana ada fajar jejek gitu, ya. Itu belum, masih gelap. Kalau sudah menyebar malang begitu semerjat, lah itu baru masuk waktu subuh. Dibaca hadis berikutnya. An Salim bin Abdullah an Nabihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna Bilalan yu'adzinu bilailin fakulu washrabu hatta yunadi ibnu ummi maktumin qala, wa kana rajulun a'ma la yunadi hatta yuqala lahu asbahta asbahta. Dari Salim bin Abdullah dari ayahnya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Bilal itu azan pada malam hari, maka makanlah dan minumlah sehingga Ibnu Ummi Maktum azan. Abdullah bin Umar berkata, dia adalah seorang yang buta, tidak berazan sehingga dikatakan kepadanya subuh, sudah subuh, sudah subuh. Tahu kan? Jadi singkatnya Bilal itu kalau azan belum masuk waktu subuh. Ya, masih belum waktu. Sekarang juga ada kan yang azan belum subuh. Sering dengar enggak? Ya, ada satu masjid kira-kira jam 3 atau jam berapa itu azan. Nah itu masih boleh kalau kamu puasa, masih boleh makan sahur walaupun sudah azan. Ya. Lah nanti kalau azannya Ibnu Maktum, dah itu subuh. Di sini diterangkan maksudnya sebagai penjelas saja. Ibnu Maktum kan tidak melihat fajar, dia orang buta. Maka dia tidak azan sebelum dikabari ini sudah waktu subuh lah. Kalau sudah beritahu, Ibnu Maktum kan tidak melihat fajar. Kalau sekarang pakai jam, ya tidak melihat jam. Membuta dia. Akhirnya yang lihat itu yang ngabari, ini sudah subuh lah. Ibnu Maktum petugas muadzin suruh adzan. Maka kalau yang adzan itu Ibnu Maktum di waktu subuh itu sudah tidak boleh makan. Tidak boleh sahur. Tapi kalau yang adzan tadi Bilal masih boleh, maka makanlah, minumlah. Boleh. Kalau yang adzan itu masih itu Bilal itu masih belum saatnya subuh. Sekarang kalau ada adzan itu sampai waktu imsak itu ada enggak di sana? Zaman Nabi raya yang bengok-bengok imsak ngono kerane. Imsak itu masih boleh makan enggak? Boleh. Kalau imsak itu kamu tanduk lagi boleh. Tapi aja terus radione dipateni. Kok ben ra krungu adzan subuh ya toh? Nah, boleh. Jadi kalau udah imsak itu boleh, masih boleh. Jadi singkatnya, adzannya Bilal itu belum masuk waktu subuh. Maka yang bagi orang yang makan sahur masih boleh meneruskan. Makan, minum, boleh. Itu masih belum masuk waktu puasa. Apalagi? Halaman 3 masuk ke 4. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ramadana syahrun iftaradallahu azza wa jalla siyamahu wa inni sanantu lil muslimina qiyamahu faman shomahu imanan wahtisaban kharaja minadz dzunubi kayauma waladatsu ummuhu. Rawahu Ahmad dhaif. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Ramadan adalah bulan di mana Allah azza wa jalla mewajibkan puasa padanya dan aku mensunahkan sholat malam untuk kaum muslimin. Maka barang siapa berpuasa pada bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka ia keluar dari dosa-dosanya sebagaimana ketika ibunya melahirkannya. Pertanyaan, apakah dengan hadis ini yang dijadikan keyakinan umat Islam pada umumnya bahwa keluar dari bulan puasa membawa predikat kemenangan dan suci dari dosa, Ustaz? Tidak tahu ya. Nanti kono nanti gue keyakinan ini predikat seolah selesai puasa Idul Fitri sudah bersih seperti fitrah ketika lahir. Ya. Maka memahami satu hadis itu nggak bisa satu. Apalagi ini hadisnya dhaif. Ya. Satu hadis walaupun sahih itu nggak bisa dipakai, nggak bisa pakai berdiri sendiri maksudnya, ya seolah-olah pasti. Seperti tadi iman sama Ramadan, imanan waktu saban gufiralahu matakot tamami dambi. Seolah-olah kalau sudah puasa Ramadan selesai dosanya semua diampuni. Tapi ada hadis lain yang mengatakan barang siapa yang puasa, banyak sekali orang yang berpuasa. Kamin shaumin laisa lahu min syamihi ilal ju'i wal atas. Jadi jangan menganggap untuk puasa selesai dosanya semua diampuni dosa yang lalu. Tapi di hadis lain Nabi mengatakan berapa banyak orang yang berpuasa hanya mendapat lapar dan haus. Nah, kita itu dapat lapar haus saja apa dapat puasa kita itu bisa mencapai itu di ketakwaan. Kalau memang puasa sampai tujuan bertakwa kepada Allah, itu yang akan dimasukkan surga melalui pintu royan. Itu juga orang puasa yang sampai tujuannya. Jangan saudara beranggap wah kowe puasa sok mlebu swarga, mlebu pintu royan. Ya. Puasanya aja dapatmu hanya lapar dan haus kok. Iya kan? Maka puasa itu tidak hanya puasa mulutnya saja, tidak makan, tidak minum, tapi segala perbuatan, ucapan itu juga harus ikut berpuasa. Jangan berkata-kata keji, jangan berkata bohong, jangan berbuat dosa. Itu semua harus puasa. Maka dikatakan Semua perbuatan dosa itu kan itu pengaruh setan. Maka bagi orang yang berpuasa, dikatakan oleh Rasulullah, setannya dibelenggu, tidak bisa menggoda orang puasa. Itu ya. Jadi boleh. Jadi kalau itu yang jangan terhadis, orang puasa rampung, setelah dosanya bersih, seperti ketika bayi baru dilahirkan oleh ibunya. Ya. Nah, hadisnya dhaif itu. Tidak bisa dijadikan pegangan. Apalagi? Saya pernah berburu di bulan Ramadan. Karena udara sangat panas dan saya kelelahan, maka saya mokah atau berbuka. Apakah yang saya lakukan itu termasuk hal yang tidak dibenarkan dalam agama, Ustaz? Nah, kamu berburu di mana? Berburumu di mana? Yang kamu buru apa? Gitu. Kalau memang kamu termasuk berburu pergi dari rumah kamu musafir, ya lebih baik puasa, tidak puasa karena musafir. Tidak puasa karena musafir. Tidak puasa karena musafir, karena memang orang musafir boleh tidak puasa. Nanti ganti di hari lain. Ya. Kalau berburu itu suatu kesenangan buat kamu, tapi bisa mengakibatkan puasamu jadi berat, ya. Ya kalau puasa sudah jadi kesenangan. Nah, kecuali kalau berburu itu memang pakarian. Kamu mencari ekonomi hasilnya dari berburu tadi. Kalau tidak berburu kamu tidak dapat ekonomi. Jadi namanya bekerja. Bekerja berat, tidak kuat, ya. Karena bekerja pekerjaanmu itu, ya, kalau tidak kuat bekerja atau rekoso puasa ya bisa membayar fidyah. Tapi berburu itu umumnya cuma kesenangan. Poso-poso, libur, nganggur, wah saya berburu yang hutan sana. Karena tidak kuat. Tapi ngerti nek poso rekoso, ada kok saya berburu nih, memburu kesenangan, hawa nafsu dan itu. Nah, itu mestinya kalau wah saya puasa dan berburu itu terasa berat, sudah saya tidak berburu lagi besok. Kita esok aja kalau sudah selesai puasa kita berburu lah gitu. Lain kalau itu mata pencaharian, memang penghidupanmu di situ. Kalau kamu tidak bekerja itu tidak dapat makan, nah itu namanya bekerja. Apalagi? Pada saat puasa di siang hari, badan saya terasa sakit lalu muntah. Apakah puasa saya batal, Ustaz? Kemudian saya menghirup fake inhaler, apakah diperbolehkan di dalam bulan puasa? Jadi kalau puasa, kamu muntah, memang kamu sakit, ya boleh tidak puasa kan. Namanya sakit. Kalau tidak sakit kan tidak muntah. Nah, karena berbarengan apa orang biasa mengatakan masuk angin, itu muntah-muntah, bermuntah jadi lemes, wong sakit, itu pusing, itu ngirup apa tadi, ya fake tadi, dan seger gitu, nah itu berarti kamu sakit. Ya. Kalau kamu sakit, bukan muntahnya itu batal, tidak. Tapi kalau kamu sakit, lebih baik tidak puasa. Tidak puasa. Sakit tidak puasa boleh, nanti gantinya di hari lain. Ya. Mangkana minkum maridon. Siapa dalam keadaan sakit. Awala safarin atau dalam keadaan musafir. Fa'idatu min ayyamin ukhor. Dia tidak puasa, maka puasa yang ditinggalkan diganti pada hari yang lain. Apalagi seorang musafir boleh tidak berpuasa bila kita hendak bepergian namun tidak jadi karena suatu hal, maka apakah saya berposisi seperti musafir, yaitu boleh tidak puasa karena memang sejak pagi sudah makan minum? Ya, musafir kalau memang sudah azam kuat untuk pergi, ya sudah jelas mau pergi, dan sudah tidak puasa, itu namanya musafir. Ya, dilalah rasido, mau pergi enggak jadi, ya itu sudah. Nabi pun begitu, tiap Nabi akan bepergian itu, Nabi menawarkan pada sahabat-sahabatnya, ya, siapa yang mau puasa silahkan puasa, saya akan minum susu. Jadi Nabi baru mau pergi itu sudah minum susu. Ya, sahabat-sahabat yang lain malah ditawarkan kalau mau puasa silahkan puasa. yang mau tidak puasa karena ini akan pepergian, ya tidak boleh, boleh tidak berpuasa. Jadi namanya musafir ini jelas berazam tidak akan pergi, tidak usah nanti niate bungkah puasa. Misalnya kamu mau ke Surabaya, ya, dah pengumuman poso neng niate aku ngarep medot neng Nirwana kono ya neng Anjuk. Nah, tapi poso niatmu harus medot anda tak poso ibi. Ya, dah. Jadi niatnya sudah tidak akan puasa. Ya, maka sejak dari rumah boleh sarapan pergi sudah tidak usah puasa. Nah, ternyata ada sarapan mau tidak puasa tidak jadi pergi karena sesuatu hal. Ya sudah, termasuk kamu dalam seperti dalam keadaan musafir nanti diganti hari lain. Rokok terus, wah Rasito pergi tak poso we padahal di sarapan no we jam 6. Nah, enggak boleh. Ya pernah terjadi itu, mau pergi enggak jadi itu pernah. Bahkan peresmian di Bali itu. Ya, saya sudah nunggu di Jogja sana pesawat. Ya, udah mau pergi sudah tiket sudah ada karena bersamaan itu gunung Merapi sedang batuk itu enggak jadi ditunda besok akan diberangkatkan ditunda lah di malam bermalam di Jogja sana dicarikan penginapan dan diserukan supaya besok jam 6 tepat sudah siap di bandara akan diterbangkan pagi udah saya datang di situ ternyata sampai jam 11 enggak jadi berangkat. Itu namanya mau pergi tidak jadi gitu loh. Kenapa? Pesawat enggak ada yang berani terbang. Yang sudah di situ enggak berani terbang, yang dari lain mau masuk situ ya enggak berani, berarti enggak ada pesawat terbang itu. Padahal hari Sabtu waktu itu. Ya, besok harus diresmikan. Peresmian di Bali itu. Ya udah. Ambil kesimpulan enggak. Naik mobil aja, saya telepon perwakilan Jogja, tolong ditarikan mobil. Ya kira-kira muat 11 atau 12 orang lah. Ya minibus itu ya, yang baik, bah carikan. Ternyata sampai di Klaten itu sudah mogok. Ya, Klaten nyangkut apa itu, mogokan sudah. Sudah kembali ke markas besar ini. Musyawarah sudah kesimpulan sudah naik mobilnya sendiri aja naik mobilnya sendiri dua mobil atau tiga mobil saat itu ya tapi diberitahukan dari sini berangkatnya jam 4 coba bayangkan jam 4 sore tekan Bali peresmiannya jam 9 sampai enggak kira-kira enggak mungkin dah. Nah supaya sampai saya minta tolong pada Kapolresta Surakarta minta fatwa sudah dikawal mobil polisi itu. Nah, akhirnya sampai wi lampu merah barang enggak ngerti kok itu kok. Sudah lampu merah jalan terus enggak ada lampu merah. Wah, sehingga jalannya lancar sampai di sana. Ya sampai alhamdulillah. Jadi baru kali itu ngebut jalannya ngebut terus. Ya saya beritahu kebetulan sopirnya saat itu ya masih muda-muda. Ini acaranya jam 9 ya harus sampai ke sana. Oh iya bisa Pak Ustaz. Nanti kira-kira jam 7 sudah sampai itu nanti. Kita subuh sudah nyebrang. Betul subuh sudah nyebrang sholat di masjid setelah seberangan itu lanjutkan perjalanan. Ya baru sekali itu. Nah, sopir saya yang menggeh-menggeh itu. Karena belum pernah itu harus ngetuti fatwa diantar terus. Ya apalagi. Di tempat saya, ibu-ibu mengumpulkan snack, kemudian dibagikan sehabis kajian. Karena berdasar hadis, barang siapa memberi buka kepada orang yang berpuasa pada bulan itu, dia mendapat pahala seperti pahala orang yang berpuasa tanpa dikurangi sedikitpun pahalanya. Namun ternyata hadis ini dhaif. Apa memberi makan kepada orang yang berpuasa boleh diteruskan? Mohon penjelasan. Boleh, boleh. Memberi makan tidak puasa saja boleh, apalagi jelas berpuasa. Ya, boleh. Itu kalau memberi makan orang yang berpuasa, jelas itu nilai kebaikan. Nah, yang terus, jadi memberi makan berpuasa, puasanya sama dengan orang yang puasa. Apa nilainya, pahalanya sama dengan orang yang berpuasa. Itu loh yang mau beri makan kolak sak gelas itu kok nilainya poso. Nah, ya, itu kan. Tapi itu kebaikan, memberikan berbuka untuk orang puasa itu baik, diteruskan itu bagus. Ya. Apalagi halaman 15 masuk 16. An Aisyah ta'annaha qalat as-sunnatu 'alal mu'taqifi an la ya'uda maridun wa la yashhada janazatan wa la yamassa imra'atan wa la yubashiruha wa la yahruja li hajatin illa ma la budda minhu wa la i'tikafa illa bi siyamin wa la i'tikafa illa fil fi masjidin jami'in. Rawahu Abu Dawud. Dari Aisyah ia berkata, menurut sunnah bahwa orang iktikaf itu tidak menjenguk orang sakit, tidak melayat, tidak menyentuh wanita, tidak mengumpulinya, dan tidak keluar dari tempat iktikaf untuk sesuatu keperluan kecuali sesuatu yang ia harus melakukannya. Dan tidak ada iktikaf melainkan dengan puasa, dan tidak ada iktikaf melainkan di masjid jami. Hadis riwayat Abu Dawud. Pertanyaan, masjid jami' yang sah untuk beriktikaf itu masjid jami' yang bagaimana Ustaz? Karena orang banyak memberi nama masjid jami' sehingga di salah satu desa ada beberapa masjid jami' Ustaz. Jadi masjid jami' itu maknanya masjid yang digunakan untuk sholat berjamaah 5 waktu. Ya, untuk jamaah di situ sholat 5 waktu. Nah, di situ ada masjid besar yang digunakan untuk jamaah 5 waktu, sholat Jumat dan sebagainya itu. Nah, mau jenenge, mau coba jenenge masjid jamek, di sini ratau kebak, ratau enek uangnya malah. Nah, jadi itu beriktikaf di sana. Apalagi? Kemudian masih dari hadis tersebut, keperluan apa saja yang diperbolehkan ketika orang iktikaf itu keluar dari masjid? Keperluan yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain, misalnya saudara mau buang air besar maupun buang air kecil, orang itu metu apa nguyuh neng masjid, ada, ya, ada terasa mau kenceng ya boleh keluar, ya. Terasa haus orang itu neng warung jajan es tidak boleh, kalau mau buang air besar juga boleh keluar situ, kan tidak bisa diwakilkan orang lain itu. Apalagi Aisyah menjelaskan orang iktikaf aktivitasnya harus di masjid dan tidak ada iktikaf melainkan dengan puasa. Tetapi di hadis lain di halaman 13 masuk ke 14 bahwa Rasulullah iktikaf di bulan Syawal. Pertanyaan yang pertama, apakah Rasulullah di bulan Syawal saat iktikaf itu juga berpuasa? Iktikaf tidak boleh menyentuh wanita, tetapi Aisyah malah menyisir rambut Rasulullah. Ini mohon penjelasan. Jadi ya, kalau kamu amati Syawal, Rasulullah iktikaf di bulan Syawal tadi, karena mestinya beliau beriktikaf pada bulan Ramadan. Nah, bulan Ramadan itu ketika Nabi iktikaf, istrinya kok mendirikan apa? Kemah di masjid itu, istrinya banyak mau ikut iktikaf mendirikan kemah-kemah di masjid. Ya. Dalam masjid itu dirikan kemah. Tidak satu istri, istri-istri Nabi lah. Nabi akhirnya melihat, ini kalau saya melihat tidak ada baiknya, maka sudah dibongkar kemah-kemah itu. Terus Nabi mengatakan pada bulan Ramadan tahun itu beliau tidak iktikaf. Nah, kemudian dilaksanakan pada bulan Syawal. Memang Nabi itu setiap merasa kehilangan mestinya yang bisa dilakukan, kehilangan ditukar. Betah, pernah Nabi sholat sunnah ba'da duhur karena melayani tamu-tamu yang banyak sehingga tidak sempat. Ya, tidak sempat melaksanakan sholat sunnah ba'da duhur itu. Akhirnya beliau tukar sholat sunnah ba'da asar. Padahal ba'da asar itu kan tidak ada Sholat kan itu Nabi sendiri melakukannya karena menukar yang hilang tadi. Terus itu menjadi kebiasaan Rasulullah melakukan seperti itu. Tetapi tidak dipublikasi, sahabat-sahabat yang lain tidak tahu. Yang tahu ahli baitnya. Ya, Aisyah menerangkan bahwa Rasulullah ya, karena tadi tidak sempat sholat sunnah. Zuhur tadi kata sibuk menemui tamu-tamu, akhirnya beliau lakukan sudah asar. Sholat sunnahnya itu. Nah setelah itu menjadi kebiasaan. Kebiasaan Nabi lakukan terus. Tapi tidak dipublikasi. Karena Nabi kan mengatakan la sholata ba'da subhi wa la sholata ba'da al-asri. Lalu Nabi sendiri melaksanakan. Tapi tidak dipublikasi, tidak ada yang tahu. Kecuali ahli baitnya. Nah itulah itu. Maksud ini itikaf. Itikaf Nabi di bulan Syawal tadi karena menukar. Mestinya bulan itu Ramadan bisa melakukan itikaf, tapi karena istri-istrinya mendirikan kemah-kemah tadi, Nabi merasa tidak ada baiknya diikuti istri dengan mendirikan kemah-kemah di masjid tadi, maka suruh bongkar kemahnya. Nah, terus Nabi tidak jadi kemah karena istri-istrinya biar tidak ikut mendirikan kemah-kemah tadi. Nah, bulan Ramadan tahun itu Nabi tidak kemah, terus diganti di bulan Syawal tadi. Apa saat itu Nabi puasa? Nah, tidak dijelaskan di situ. Tapi yang jelas di bulan Syawal Nabi melakukan iktikaf. Apalagi kalau seseorang melakukan iktikaf, apa saja yang perlu dilakukan sesuai dengan contoh dari Rasulullah, Ustaz? Ya itu di masjid tadi. Iktikaf di masjid. Ya ta? Boleh. Apa saja yang dilakukan, apakah zikir, apa baca Quran, pokoknya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Aktivitasnya di dalam masjid itu hanya mengharap ridhonya Allah, mengesampingkan urusan-urusan duniawi. Mengesampingkan, dan tidak berpikir masalah dunia. Mendekatkan diri kepada Allah. Aktivitasnya ya ibadah. Apa baca Quran, apa zikrullah, apa sholat, ya itu tidak keluar dari rumah. Adapun tadi tidak boleh menyentuh wanita yang ditanyakan Nabi sendiri, ya ketika itu malah disisiri rambutnya oleh istrinya, sudah disisiri rambutnya oleh istrinya. Nah dari situ berarti menyentuh di sini maksudnya bukan sekedar menyentuh. Ya, seperti dalam yang membatalkan wudu itu kan termasuk juga aula mastumun nisa, tidak boleh menyentuh wanita. Nah, menyentuh di situ bukan berarti sekedar menyentuh, tetapi maksudnya bersetubuh. Jadi kalau sudah wudu kok bersetubuh dengan istrinya batal. Kalau sekedar menyentuh tidak apa-apa, tidak batal. Kan ada kan? Orang-orang tua dulu, orang-orang tua kita dulu kalau sudah wudu itu disentuh istrinya enggak mau. Ya, misalnya istrinya ngelateni daharan itu dan suaminya sudah wudu ngomong, "Hati-hati loh, jangan nyenggol aku wis wudu." Kok nek kesenggol ya nesu. Ya, andani. Ya gitulah. Jadi sebetulnya menyentuh perempuan itu walaupun sudah wudu tidak membatalkan wudu. Yang dimaksud menyentuh di situ batal, maksudnya bersetubuh. Apalagi? Kalau iktikaf di bulan Ramadan, kemudian tertidur, gimana hukumnya, Ustaz? Tidur aja boleh kok tertidur. Pokoknya tidak keluar. Masa iktikaf 10 hari, Nabi di bulan Ramadan 10 hari. Apa melek terus 10 hari? Ya? Bayangkan sudah, 10 hari akhir di bulan Ramadan, Nabi iktikaf di masjid, apa tidak tidur selama 10 hari itu? Ya tidur. Apalagi tertidur, tidur aja boleh. Ter itu kan tidak jarak. Ya, aktivitasnya ya dekat kepada Allah, tetapi tidak keluar aktivitas di situ, tidak keluar dari masjid, semua aktivitas di masjid. Makan apa enggak boleh? Makan ya boleh. Tapi orang metu kenyang warung itu batal ya. Nah, Nah, maka di situ atau di masjid, aktivitas di masjid, tidur di masjid, tidak keluar kecuali itu tadi hal yang tidak bisa diperlukan orang lain tadi untuk buang hajat, yaitu berulang. Boleh. Jadi tertidur boleh, tapi tidurnya juga di masjid di situ. Apalagi pada zaman sekarang, kalau iktikaf hanya pada malam hari, apakah ada niat khususnya? Niat khususnya gimana maksudnya? Niat khusus piye mbok karepe? Niat iktikaf itu ya niatnya iktikaf sudah. Ya, siang hari, malam hari, ya. Kalau itu malam iktikaf di masjid misalnya 10 hari akhir Ramadan nanti ya tidak pulang, maka aktivitasnya di situ 10 hari ya di masjid di situ, siang malam di masjid, ora konek bengi nang masjid awane mulih. Awane pulang, ndak ya di masjid di situ. Di iktikaf itu ya siang ya malam boleh iktikaf di situ. Apalagi banyak hadis tentang iktikaf yang sahih. Tetapi mengapa di MTA tidak menganjurkan iktikaf di masjid, Ustaz? Kita enggak punya masjid. Lawang ning masjid malah ra entuk gitu, Pak. Ya, kok gurdukan wong MTA ning kono arep ngopo iki MTA ning kene iki. Nah. Yang mau iktikaf silahkan, ya. Tidak menganjurkan tapi tidak melarang. Yang mau iktikaf silahkan. Budaya masjid yang kira-kira bisa untuk iktikaf. Apalagi apabila seorang laki-laki bermimpi mencampuri istrinya sehingga mengeluarkan air kental, apakah wajib mandi junub, Ustaz? Kalau dia bermimpi sampai keluar mani, yang namanya junub tuh keluar mani tadi, ya. Kalau bermimpi tidak sampai keluar mani, ya tidak terasa apa-apa, ya tidak mandi, tidak junub. Ya, maka tadi diterangkan Nabi dalam keadaan junub karena persetubuhan sampai subuh beliau belum mandi dalam keadaan junub. Jadi malam hari dia kumpul sama istrinya sampai adzan subuh belum mandi. Tetapi Nabi terus menjalankan puasa. Ya, walaupun belum mandi. Maka dari itu puasa itu dalam keadaan hadas besar boleh. Ora nek arep puasa ndak tak padusan itu enggak ada aturannya. Wong Nabi jelas hadas besar saja ya, puasa kok. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau mau kumpul sama istri bulan Ramadan, ya jam 2 kumpul, ora kok terus hadus, kudu wahing-wahing pilek esok ora poso. Ya, jam. Mandinya kapan? Ya engko nek wis baratan subuh. Ya, boleh. Ya. Boleh puasa, sekalipun sudah masuk puasa belum mandi, puasa boleh. Yang tidak boleh kalau masih berhadas itu, kalau mau menjalankan sholat. Maka orang yang sholat harus bersih dari hadas, besar maupun kecil. Hadas besar dengan mandi, hadas kecil dengan wudu. Tapi kalau puasa tidak wajib bersih dari hadas. Nah. Kalau tadi mimpi keluar mani, ya dia berhadas besar, namanya junub. Apalagi setelah sholat Idul Fitri atau Idul Adha, apakah masih boleh melakukan sholat zuha? Boleh aja toh. Setelah Idul Fitri, Idul Adha, dia kan sholatnya bukan sholat zuha, sholatnya sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha. Tadi mau sholat zuha silahkan. Apalagi Jibril bertemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada malam bulan Ramadan dan Nabi menyimakkan Al-Quran kepadanya. Pertanyaan, Jibril pada saat itu berwujud apa dan pada Ramadan sekarang ini apakah masih ada Jibril yang mengajarkan Al-Quran? Jibril wujud apa? Ya wujud Jibril tadi. Lawang Jibril itu malaikat, malaikat itu gaib. Kalau Nabi diterangkan begitu, ya ketika Nabi di Gua Hira menerima ditemui Jibril itu ya, ya yang lain di bulan Ramadan Nabi disemak, Nabi membaca Quran disemak Jibril. Nabi tahu, mungkin yang lain tidak tahu. Membalang mau itu masa gaib kok. Nah, wujud apa? Ya wujudnya Jibril. Wong gaib kok kamu tanyakan detail-detail itu gimana? Yang gaib itu yang tahu hanya Allah. Yang jelas Nabi mengatakan kalau di bulan Ramadan Nabi membaca Al-Quran di semak Jibril. Ya sudah diyakini gitu saja. Orang kok Jibril wujud apa? Wujud manusia. Pemahaman manusia ya. Wujudkan manusia. Ketika nyemak itu pakai sarung apa celana panjang ya? Aneh-aneh. Jibril sarungan ini. Terus sarungnya warnanya putih apa kotak-kotak ya? Nah, itu pertanyaan yang tidak ada gunanya. Maka yakini Jibril termasuk malaikat yang mengantarkan wahyu kepada Nabi Muhammad, ya Jibril. Yang mengantarkan wahyu kepada seluruh nabi-nabi, semuanya Jibril. Nah, maka itu ketika Nabi di bulan Ramadan membaca Al-Quran di semak Jibril, maksudnya kan tak yakini, oh berarti apa yang dibaca Nabi itu di semak Jibril, maksudnya berarti Quran itu betul-betul murni, tidak ada perubahan dan Nabi hafal semuanya. Semak Jibril. Kalau ada di semak Jibril ternyata ada kekeliruan, berarti Jibril meluruskan. Wong yang menyampaikan Quran kepada Nabi itu Jibril kok. Nah, ternyata di semak misalnya Nabi ada kesalahan kekeliruan mesti diluruskan oleh Jibril. Nah, ternyata semaan Jibril yang dibacakan oleh Nabi tadi terus ya sehingga Quran tidak berubah ya selama itu. Sampai sekarang. Nah sekarang Jibril apa masih ada? Jibril masih ada. Sekarang itu masih ada. Apa nyemak bacaanmu? Bacaanmu ora genah kok di semak Jibril. Nah maka di semak tadi Nabi. Dan itu Nabi. Sahabat-sahabat lain pun tidak diterangkan bacaannya sahabat. Ya di semak nak Jibril apa tidak. Itu nanti tapi Nabi. Karena Nabi itu penerima wahyu Al-Quran. Semuanya yang menyampaikan kepada Nabi adalah Jibril. Maka logikanya kalau Jibril membaca Quran di semak apa Nabi membaca Quran di semak Jibril itu kan mencocokkan wahyu yang mbok sampaikan kepada saya itu ya seperti ini yang saya terima benar apa enggak, ada yang salah apa tidak, ada yang keliru apa tidak. Kalau nyemak itu maksudnya kalau ada kekeliruan kan diluruskan. Ya, itu maksudnya itu. Nah kamu kalau baca Quran bulan Ramadan rasa darat nyeluk Jibril semak-semakane karo kancane. Nah. Apalagi janganlah azannya Bilal menghalangi sahur kalian dan jangan pula terangnya ufuk yang tegak. Apakah yang pernah saya alami ini diperbolehkan Ustaz? Karena saya dan istri bangun mau sahur tapi waktu itu sudah waktu imsak dan hampir waktu subuh. Tapi saya dan istri serta anak-anak saya tetap melakukan sahur. Apakah puasa kami sah, Ustaz? Karena sahurnya sudah waktu imsak dan sudah azan subuh. Kalau waktu imsak itu belum azan subuh. Tadi kan saya katakan toh, waktu imsak itu belum azan subuh. Maka kalau kamu sahurnya waktu imsak, sah. Dilalah kari minum azan subuh. Wes jiko gelas arep diombe adzan subuh terus diminum sah. Ya. Ora kok wes jiko gelas arep diombe Allahu Akbar. Waduh cilaka iki. Ndak. Hadisnya kan ada dibaca hadisnya tadi. Jadi kalau sudah di tangan mau minum, nah, adzan subuh langsung selesaikan urusan itu. Dibaca hadisnya. Di brosur tadi sudah ada. Halaman 10. Hadis yang paling atas. An Nabi Hurairah qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'a ahadukum nidaa wal ina'u 'ala yadihi fala yadahu hatta yaqdiya hajatahu minhu." Rawahu Abu Dawud. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian mendengar seruan azan, sedangkan bejana sudah berada di tangannya, maka janganlah ia meletakkannya sehingga selesai keperluannya itu. Ya. Jangan diletakkan sehingga selesai keperluannya. Kamu membawa segelas air itu keperluannya untuk apa? Nah, diminum toh. Yalah makannya tadi rotok kesusu lah, rotok keseretan mandek nang gulu kene. Nah, sudah mau minum azan. Jangan diletakkan, selesaikan urusanmu, minum. Boleh. Baru saja, boleh. Itu Nabi mengatakan begitu kok. Udah malah wis melebu dengan jero, adan terus ditokkan, nah. Ujian yang gelas saja boleh diminum kok. Ya. Tapi aja terus jarak. Nyekel gelas terus. Kurung adan, nyekel gelas terus. Nah, kok nak wis kurung adan, wis nenggo tangan kok. Gitu. Jadi memang akan minum, ya, tahu-tahu adan. Terus diselesaikan minum. Boleh. Sah. Puasanya sah. Kalau dulu, wah, puasa ini naik sahur jam siji. Jam siji bengi. Ya, bapak-bapak yang puasa mesti ngalami yang jam siji bengi sahur. Maka nanti bangun tidur, luwe wong tang ini jam siji. Ya, aduh, sahur. Terus puasanya gak aja meneh gak wis neng gelas minum wong ngului duwe ra entuk udune dhewe ra entuk ditelak jadi kering gitu udah wong posoke rekoso mulo dan batal apa-apa batal apa batal nangis batal keluar darah batal wis keluar darah gawene apa oncek-oncek apa atau ngarit apa aduh kena tangane keluar darahnya wah batal ini saya ayo dah batal. Adalah untune ompong, uga-uga ompong. Wah, kotor terus keluar darahnya. Wah, batal iki. Loh kok mangan ngopo? Lah keluar darah. Padahal ya dimaksud keluar darah batal itu darah haid, wanita. Jadi laki-laki enggak pernah punya batal puasa karena keluar darah. Terus darah metu kok ngendi wae ora batal nek laki-laki. Perempuan juga tidak semua darah, hanya darah khusus yang keluar. Darah haid tadi, batal. Atau nifas. Ya, baik. Ini ada SMS yang masuk. Jadi di bulan Ramadan ini, minta diperbanyak pertanyaan langsung. Karena mungkin di bulan Ramadan ada yang mau puasa, ada yang mau, yang seluk-beluk hubungan dengan puasa, belum tahu sehingga nanti kalau ditanyakan di luar Ramadan kan sudah kasep. Ya. Maka ini saya berikan kesempatan pertanyaan langsung aja. Yang sudah masuk kita tunda karena tidak ada kaitan dengan puasa. Mari biar agak tutup. Barangkali 36. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang berkenaan dengan bulan Ramadan. Oke, jadi untuk pertanyaan didahulukan dulu untuk nomor yang yang berkaitan dengan Ramadan dulu. Untuk yang lain di nanti di pending. Nomor 36. 36 kemudian 16 dari Putri ada. Nomor berapa Ibu? Dihidupkan dulu mic-nya. 13. 12 Pak. 12 kemudian 13 nih. Dimulai dari yang 36 dulu. Silakan disebutkan nama dan alamat. Ya, terima kasih. Nama Ali atau Lili Gianto dari Kendal, Binaan Kendal. Ini ya. Ada titipan pertanyaan, dua pertanyaan Ustaz. Yang pertama masalah pembayaran fidyah. Ya. Akan diberikan ke orang miskin. Akan tetapi kita sangat sulit untuk membedakan orang miskin zaman sekarang. Masalahnya biasanya di masing-masing orang itu juga mempunyai TV, sepeda motor dan lain sebagainya itu Ustaz. Ya. Lalu kami mempunyai inisiatif untuk diberikan kepada orang yang orang gila Ustaz. Yang itu kan sudah jelas miskin. Lah itu diperkenankan atau tidak Ustaz? Iya. Terus? Terus yang kedua ini minta penjelasan dalam surat Al-Baqarah ayat ke-9, Ustaz. Menipu diri sendiri, mohon penjelasan. Cukup sekian, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang gila itu belum tentu miskin. Ya. Orang gila belum tentu miskin. Oh, ini jadi gila karena pilihan bupati ra kepilih kok. Dulu lah ada terus mah lepas baju kan. Itu calon bupati mana itu? Ponorogo. Ponorogo apa mana itu? Pilihan kalah langsung ora kelambian yang ngendi-endi mau kata cendatok dengan bengok-bengok. Lah itu bukan orang miskin itu. Orang kalah main. Ya tak? Lah saya kan dari pejabat-pejabat kan seperti orang judi aja. Keluarkan dana besar. Nah nanti kalau tidak terpilih, dah tinggal nangis, nyaur utang. Sing ngetokke dana besar itu pun kadang-kala ya judek kok. Penjabat 5 tahun sudah keluar 6 atau 10 miliar. Gajinya cuma berapa juta. Apa 5 tahun bisa nutup? Nah setannya bujuk, terus akhirnya suruh korupsi, nggo nyaur utang. Maka sebentar lagi akan pilihan rakyat, pilihan kepala negara. Hati-hati ya dah. Coba pilih yang kira-kira ya seperti itu dah. Negara jadi rusak. Jadi orang gila itu belum tentu melarat. Ya, kalau orang gila kamu beri karena dia miskin betul, kamu beri makan. Boleh saja ning wong edane kaya pangan sok dibuang. Ya. Kaya duitnya sok malah disuwek ya ta. Wong edan tu nek ora karepe dhewene, wae pangan durung karuan nek dipangan. Nek wis karepe ya mungkin terasa lapar apa piye gitu ya makan ya makan. Tapi kalau enggak dikasih makan pun enggak mau. Ya ta. Maka kalau di daerahmu sana tidak ada orang miskin, boleh dititipkan ke sini. Ya, kita salurkan darah-darah kita yang kena bencana ini banyak yang miskin di sana. Di Aceh itu loh. Insya Allah kalau tidak Selasa besok atau Rebo kirim bantuan ke sana. Maka yang belum ikut urun supaya segera, ya segera kirim kotak infak itu untuk bantuan saudara-saudara kita yang sedang kena bencana alam. Di Aceh Tengah. Di Aceh Tengah. Ya, sekarang ini sangat membutuhkan sembako. Dan kami sudah tugasi pimpinan perwakilan Medan dan Sumatera Utara, juga Aceh, sudah saya tugasi ke sana. Tadi malam sudah laporan konkret. Jadi butuh bantuan dana untuk sembako dan untuk rehab rumah. Rumah-rumah yang ambruk tidak bisa ditempati kan perlu didirikan lagi. Ya. Maka supaya saudara yang ikut andil, ini puasa. Saudara kita di sana tidak bisa puasa dengan baik. Berbuka, sahur tidak bisa diharapkan. Jaga ke pemberian itu, lah itu orang miskin itu. Walaupun mungkin dulu kaya, tapi setelah kena bencana ini jadi miskin. Maka kalau saudara mau menyalurkan, rasa boleh wong edan. Sing wong waras. Wong waras miskin wae akeh kok mbok kayake wong edan. Nah, kan sini. Kita bantu, kita kirimkan ke sana, ke Aceh sana. Jadi kira-kira kalau tidak Selasa, Rebu. Nanti akan kita kirim ke sana, sekaligus wujudnya apa, saya suruh yang datang ke lokasi sana untuk menyalurkan langsung kepada yang perlu dibantu. Kemudian yang kedua dibaca ayatnya. Surat Al-Baqarah ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yukhadi'una Allah wallazina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri sedang mereka tidak sadar. Itu siapa itu? Siapa itu? Yang menipu daya Allah itu siapa? Orang munafik. Orang munafik. Coba ayat sebelumnya dibaca. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Di antara manusia ada yang mengatakan, kami beriman kepada Allah dan hari kemudian, padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Nah, itu kan orang munafik. Dia mengatakan, saya beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal sebetulnya dia bukan orang beriman. Kan mau menipu daya Allah. Yuhadi'una Allah waladina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yashurun. Mengatakan iman pada Allah, iman pada hari akhir. Hakikatnya dia mau menipu Allah. Ya. Padahal Allah itu tidak bisa ditipu. Kamu mengatakan saya beriman padahal tidak beriman. Maka langsung kan. Wa minan nasi mayakulu amanna billah wa bil yaumil akhir. Itu ada sebagian manusia mengatakan saya beriman kepada Allah dan hari akhir. Langsung disambut oleh Allah. Wa mahum bimu'minin. Padahal mereka itu bukan orang-orang yang beriman. Bukan orang beriman kok mengatakan beriman. Yukhadi'un Allah. Maka dia berusaha menipu daya Allah. Waladina amanu menipu orang-orang mukmin. Wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yasurun. Perbuatan menipu itu tadi sebetulnya bukan merugikan Allah dan bukan orang mukmin. Hakikatnya dia merugikan dirinya sendiri. Ditegaskan lagi dalam Al-Baqarah ayat 14 itu. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau bertemu orang-orang yang beriman mengatakan saya beriman. Kalau berkumpul dengan orang-orang yang beriman menyatakan keimanannya, baik ucapan maupun perbuatannya. Orang-orang yang beriman berpuasa, dia ikut puasa. Ya, kalau kebetulan datang ke sini, kancane iman kan puasa kabeh, ikut puasa dia. Ya. Tapi dia kalau sudah keluar dari kalangan orang-orang yang beriman, ketemu setan-setan mereka, wa idza khalau ila sayatinihim, kalau mereka balik ketemu setan-setan mereka, dia juga mengatakan, qalu inna ma'akum. Ya. Mereka berkata, sesungguhnya saya bersama kamu. Ya. Loh, lah kamu tadi katanya puasa. Inna manahnu mustahzi'un. Saya puasa itu hanya pura-pura. Untuk memperolok-olok saja. Ketemu orang beriman, ya saya puasa. Wong. Lainnya puasa, masa ya tidak. Ya saya pura-pura puasa. Bareng kamar kowe, setan-setan ini, ya saya tidak puasa. Setan-setan itu maksudnya orang-orang jahat. Nah, itu orang munafik. Maka perbuatan itu seolah-olah beruntung. Amor wong iman ya beruntung, amor wong kafir beruntung. Gitu dah. Tapi hakikatnya itu merugikan dirimu sendiri. Kamu tidak menipu kecuali menipu dirimu sendiri. Allah tidak bisa ditipu. Walaupun kamu tidak makan, walaupun tidak minum, berkumpul dengan orang puasa, tapi kamu tidak puasa itu Allah tahu. Itu maksudnya. Jadi orang munafik itu mau menipu Allah, mau menipu orang mukmin. Seolah-olah kalau bisa menipu Allah, menipu orang mukmin, dia berhasil. Ya, rekat dayanya, makarnya. Padahal tidak lain itu akibatnya menimpa dirinya sendiri. Apalagi? Berikutnya nomor 16. Yo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Giman. Ya, dari mana? Alamat di Salaman MTC. Oh, MTC, ya. Yang saya tanyakan dalam hadis halaman 2 disebutkan asyamu junah fala yarfus. Siam adalah perisai dan janganlah berkata keji. Saya bekerja di Delanggu, jualan susu segar. Kemudian saya menawarkan susu-susu gitu. Akhirnya ibu-ibu menjawab, udah punya sendiri. Lah, itu termasuk perkataan keji atau bukan, dan itu boleh diucapkan atau bukan? Itu yang pertama. Yang kedua, Ustaz, saya dititipi oleh anak saya zakat mal 400.000. Kemudian oleh tetangga saya dipinjem, zakat itu dipinjem. Oleh istri saya dikasihkan. Katanya 2 hari dikembalikan, tapi ternyata sampai 2 hari tidak dikembalikan. Dan ternyata orang yang pinjam tadi terlilit hutang. Apakah orang yang pinjam tadi termasuk gharim? Kemudian berhakkah orang yang terlilit hutang tadi menerima zakat mal itu tadi? Kalau berhak, nanti akan saya sahkan sebagai zakat mal yang diberikan pada orang yang gharim tadi. Mungkin itu yang saya sampaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ibu-ibu yang kamu jualan susu tadi, ibu-ibunya nakal kuwi. Ya. Ngajak ngojeki wong dodol susu. Ya kudune digenepi. Tawamu susu-susu sapi gitu loh. Susu-susu sapi. Aja susu-susu ibu ya toh. Susu-susu sapi. Lah nek ibune ngomong sudah punya, wah berarti kuwi sapi gitu loh. Sudah punya sendiri, wah sapi berarti ya toh. Wong kamu tawane susu sapi. Jadi kamu jual susu, tawa susu itu bukan kata-kata keji, wong yo jenenge susu mbok tawake piye. Apa jual air putih gitu. Air putih gitu. Kok dikira air putih, dikira air kafur gitu. Ya toh? Ya air susu itu, susu-susu. Susu-susu sapi lah ketambah gitu boleh. Nah, susu mau yang dijual bukan sapi, ya sekarang kan udah susu kambing etawa toh. Ya, itu susu-susu kambing, susu kambing etawa gitu. Nah, karena susu kambing etawa secara minum susu sekarang bukan susu sapi aja. Dan zaman Rasulullah tuh minumnya ya susu kambing. Susu kambing, susu unta gitu loh. Apa karena memang di sana dulu enggak ada sapi? Ya, tapi yang diminum oleh Rasulullah tuh kan ada orang membawa kambing terus dipanggilkan, dipereskan kambingnya, susunya itu langsung diminum itu. Ketika Nabi di dalam gua ya, ketika dikejar mau hijrah itu dalam gua dengan Abu Bakar, ya tiap hari di situ ada yang menggembala kambing di situ, memang dirahasiakan kan, ya minta susu kambing di situ. Tapi apa kambing etawa apa tidak, yang jelas susu kambing. Ya. Sekarang yang beredar di mana-mana susu kambing etawa. Nah, aku melu promosi loh ya. Nah, jadi kamu di saut ibu-ibu ngono lah sesuk tawane ditambahi. Ya, ditambahi kalimat susu-susu sing botol susu apa? Sapi ya susu-susu sapi gitu loh. Nek kambing ya susu-susu kambing. Itu ya. Tidak termasuk kata-kata keji itu. Kemudian dititipi zakat atau kamu pinjamkan itu kamu sudah tidak amanat. Ya, tidak amanat. Dititipi zakat suruh menyampaikan kemana? Nah, itulah. Sampaikan kepada amanat yang dituju tadi di mana. Nah, kemudian dipinjam. Kamu merasa tidak punya uang, tapi membawa uang zakat. Nah, kok mau pinjam ke? Mestinya kamu bilang, pinjam uang berapalah ya, 100 atau 200, ngomong aja, gak punya saya. Gitu loh. Kalau mau gak punya, ya katakan gak punya. Gak punya. Kalau kamu punya, pinjami uangmu sendiri. Jangan uang titipan untuk zakat kamu pinjamkan. Nah, ternyata setelah diketahui, ternyata terlilit utang, gue nyaur utang. Terus kamu kategorikan, gorim, apa nih uang utang kena, mesti dapat bagian. Tidak, dilihat dulu utangnya gue apa. Ya, orang yang gorim banyak utangnya gue apa. Nih utangnya gue main, rentok bagian dia. Kalau utangnya memang pemborosan, ya, pemborosan dari kawannya setan juga tidak. Dia penghasilnya kecil, untuk pengeluarannya lebih besar daripada penghasilannya, dan memang sengaja tidak mau mengukur kemampuan. Dan Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah membebani umatnya itu di luar kemampuan. Ya lah. Jadi gharim itu orang yang banyak hutang. Tapi tidak setiap orang yang banyak hutang boleh dimasukkan kategori gharim. Tuh. Apalagi nomor 12 dari Ibu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Yanti dari Majelis Prambanan. Iya, mari Ibu. Badhe nyuwun bimbinganipun Ustadz. Menapa wonten tuntunanipun salat sunat di antara adzan dan iqomah menika? Lajeng setunggalipun malih Ustadz, menapa diperbolehkan menawi sampun sholat tarwih dan witir wonten masjid menika, lalu di rumah bangun tidur sholat sunat malih menika menapa dikeparengaken, sebabipun kirang marem ngaten. Sholat sunat napa? Sholat sunat malih niku sholat sunat napa? Nggih, sholat sunat dua rakaat menika. Lah nggih, wau bar tarwih witir terus rampung gitu. Terus bengi bangun tidur sholat napa malih? Sunat. Lah nggih. Nah, tarwih witir niku sunat napa mboten, napa wajib? Ya sunat, Pak. Nah, mula tak tekoke lah bangun tidur mau sholat sunat apa? Kirang marem ngaten, Pak. Yeah. Setunggal melih, Pak, niki titipan dari teman kula. Yeah. Menapa diperbolehkan sholat witir di masjid? Sebab iman yang kula menika sholatipun tarwih sekawan rekaat. Lah, niki teman kula niku sholat witir di masjid, lalu ten griya sholat tarwih. Niku dikeparengke napa mboten? Yeah. Sekap ngaten, Pak. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nggih. Ampun kaya wong bingung. Di ibadah niku sing penting ngerteni tuntunane wae niku dijalani. Ya kaya menyang ora ketoke kaya wong bingung. Ya, terus akhirnya ditekoni salat apa golek marem. Nah, salat tok salat ku marem-mareman niku pripun. Ya, itu ya. Jadi salat antara adzan dan iqomah itu kalau memang ada sholatnya, kan adzan itu memanggil orang untuk sholat wajib, ya kan? Nah, sebelum qomat ada sholat, ya kalau memang sholatnya yang kamu lakukan tadi sholat, misalnya sholat rawatib dipanggil di masjid, ada sholat duhur. Nah, sholat rawatib duhur ada, atau masuk ke masjid, sholat tahiyatul masjid ada boleh masuk masjid sebelum sholat, sebelum dikomati tadi. Nah, sholat tahiyatul masjid boleh. Atau sebelum dikomati, saya kepengen sholat qobla duhur. Boleh sholat qobla duhur itu karena memang ada rawatibnya qobla duhur tadi. Nah, sholat itu boleh aja. Kemudian kalau sudah witir, sholat witir di masjid, mau sholat tarwih di rumah, karena sholatnya di masjid 4-4, nah yang bisa ikut witirnya, dan yang masjid jujuk witir wae, kan yang rumah sholat. Nah, Nah, kenapa bar salat witir terus mulih ning omah salat apa? Tarawih loro-loro. Kok tidak sekaligus saja di rumah aja salat dua-dua-dua dan witirnya juga di rumah. Karena salat sunnah itu kata Nabi, sebaik-baik salat itu dikerjakan salat di masjid kecuali salat sunnah. Jadi salat sunnah itu dikerjakan di masjid dan di rumah itu lebih baik di rumah. Ya, boleh. Seperti itu tadi juga boleh. Tapi andai kata kamu kerjakan di rumah lebih baik kan? Tuh, lebih baik kamu salatnya di tarawih di rumah. Terus salat witirnya juga di rumah. Nah, kemudian nanti yang masjid anu jujuk witir tok. Enggak mau. Ketika mereka tarawih kamu neng masjid ngopo, tengok-tengok. Tengok-tengok kowe tak ngenteni witire, witire mulai ngadeg kamu ikut. Ah, terus are witir biasanya nek gini kan ada apa itu? Pengajian kultum apa kuliah 7 menit apa kuliah 70 menit ya. Nah, kancane dong ruwai pengajian kamu pulang. Ya lebih tenang kan? Salat neng omah wae. Apalagi perempuan. Perempuan itu sebaik-baik masjid bagi wanita di rumah. Walaupun tidak dilarang kalau mau ke masjid. Gitu. Ayo apalagi? Nomor 13. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Toto dari Tagung Nogosari, Bajul Kesupen, Boyolali. Iya, Allah. Bajulali, Boyolali. Lajeng ingkang kula badhe tangletaken nggih menika ngenani niki Pak Ustaz, salat tarawih kalih salat isya. Lah kula kan salatipun wonten kampung ben kula niku sekawan-sekawan Pak Ustaz. Nggih. Salat tarawihipun. Lah lajeng kula niku dateng masjid niku salat nderek salat jamaah isya, lajeng kula mantau Pak. Nggih. Kula salat tarawih ten dalem. Lah nanging niku salat salat sunah tarawih teng griya. Nanging bojo kula niku ngeten, "Pak, Mas, Mas ora sah ning masjid wae salat tarawih salat isya kok terus mulih mengke ndak diwasi wong." Lah niku kula jawab, "Lah mung diwasi wong men kok wedi." Kula ngeten Pak Ustaz. Pripun jawaban kula dateng istri kula menika? Istri kula nggih derek ngaji nten mriki, Pak. Nggih, nggih. Kula pung ping 18 kali hadir di sini, Pak. Ya, alhamdulillah. Okay. Lajeng yang nomor kalih yang kula tanyakaken nggih menika ngenani syafaat, Pak. Wonten masjid-masjid niku kathah ingkang napa niku khotbah niku syafaat niku sak ngertos kula niku syafaat nggih wonten ing ngalam donya ngeten nggih, Pak. Nanging wonten ingkang khotbah niku kok syafaat kok kita tenggo wonten hari kiamat. Ya. Lah, napa leres ingkang pemahaman kula ngaten niku, Pak. Matur suwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi salat di masjid bar salat isya karena salate masjid tarawihnya 4-4, kamu tidak sepaham, boleh saja terus pulang. Saya juga itu salat 5 waktu saya usahakan selalu di masjid. Sekarang juga begitu habis salat isya pulang. Tarawihnya nanti malam. Hadi ngerti uangnya, uang dan duwe moto ya. Ya, kowe ra mulih ya diingeti uang, mulih ya diingeti uang. Nah, itu justru, wah kowe nek mulih kowe ndak darani. Lah itu sudah tidak betul. Kita dituntun oleh Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Nah, sudah lillah, jangan karena manusia. Aku jane salatku loro-loro nang kene papat yang mulih ku dadarani ra tarweh terus melu papat gitu. Berarti karena manusia kan. Jangan karena manusia. Dah salat tarweh di rumah, salat isya karena wajib dan sangat ditekankan salat jamaah, salat wajib bagi laki-laki itu ditekankan sekali. Maka salat isya wajib saya jamaah. Tarwehnya saya pulang. Nanti salat dua-dua di rumah atau seketika itu salat tarweh karena Ramadan itu boleh ya. Tarisa tadi terus pulang tarawih boleh atau tarawihnya nanti malam menjelang sahur ya boleh. Jadi tidak salah. Karena apa yang dikatakan istrimu tadi sedikit sedikit banyak ada rasa pekewoh dengan manusia. Tidak betul itu, rasa pekewoh wong sholat kok. Ya ta? Mulai yang mulai ditekoni, lho kok mulai ora tarweh, engko tarweh ning omah itu tidak apa-apa to. Tarweh ning omah. Orang tanggal ini, aku ini papa-papa tak kurang cocok kok, tidak usah gitu. Aku tarwanya yang ngomah baik. Ya, tentang menunggu syafaat, memang syafaat itu nanti diberikan oleh Allah itu di akhirat. Ya, syafaat itu pertolongan. Ya, tak? Akan diberikan syafaat nanti di sana. Tapi syafaat itu ada yang memahami, ya, nanti Nabi Muhammad akan memberikan syafaat di akhirat walaupun di dunianya tidak mau mengikuti ajarannya Nabi. Yang satu memahami orang yang dapat syafaat dari Nabi di akhirat nanti itu sebagai buah. Buah amal yang dilakukan di dunia ini karena mendapat pelajaran dari Nabi. Maka syafaat itu ibaratnya sebagai seperti ilmu. Digambarkan ya seperti biji ditanam. Biji itu tumbuh. Biji ditanam tumbuh. Lah setelah tumbuh jadi pohon nanti akan berbuah. Kalau yang kamu tanam pohon mangga ya tumbuhnya pohon mangga nanti buahnya mangga gitu kan. Lah digambarkan syafaat seperti itu. Biji itu digambarkan seperti ilmu. Ilmu didapat dari mana? Dari Nabi. Nabi mengajarkan ilmu. Al-Quran yang diberikan kepada kita ini ilmu itu. Nah ilmu diamalkan. Ya, ilmu yang diamalkan seperti pohon yang tumbuh tadi. Ya, nah? Nah, ilmu yang diamalkan nanti akhirnya berbuah. Buahnya nah, pahala di akhirat nanti. Ya, nah? Buahnya nah, pahala di akhirat nanti. Maka itu kalau kita mengamalkan ilmu yang diberikan oleh Nabi, tumbuh, diamalkan itu seperti pohon yang tumbuh, nanti akan berbuah. Buah amal itulah, ya, karena syafaat yang diperoleh dari Nabi tadi. Tapi kalau di dunia ini, diajak mengikuti apa yang diajarkan Nabi, diajak mengikuti Al-Quran, ya, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, ya, mari kita ikuti Al-Quran, padahal Al-Quran itu yang memberi syafaat, tapi kita mengatakan Al-Quran syafi'un musyafa'un. Wa makhilun musaddaqun faman ja'alahu amamahu wadahu ilal jannah waman ja'alahu waro'ahu takohu ilan nar. Quran itu memberi syafaat, beri pertolongan. Syafaat itu pertolongan. Ya, yang bisa diterima pertolongannya. Dan sebagai pembela yang dibenarkan. Maka siapa menjadikan Quran di depannya, maksudnya mengikuti Quran hidupnya ini, sebagaimana di dalam hadis lain Nabi mengatakan duru ma kitabillahi haitsuma daro. Beredarlah kamu mengikuti Al-Quran kemana saja Quran itu membawa kamu. Jadi Quran itu kita turut ikuti saja. Nah, ternyata menggiring kamu masuk surga. Itu namanya orang yang mendapat syafaat dari Al-Quran. Al-Quran itu diajarkan Nabi di dunia ini. Ya, terus kita amalkan. Nah, mengamalkan ilmu yang diajarkan Al-Quran, buahnya nanti surga. Tapi siapa yang menjadikan Quran di belakangnya, suruh mengikuti hawa nafsunya, ya nanti dilemparkan kamu ke neraka. Tidak mendapat syafaat dari Quran itu. Nah, itu maksudnya syafaat. Tapi ada yang maka kalau di dunia diajak mari ikuti Al-Quran, malah jawabnya tidak. Saya akan tidak usah ikuti Quran, saya cukup mengikuti apa yang saya dapati dari bapak-bapak saya, nenek-nenek moyang saya dulu mengerjakan. Tidak usah ikuti Quran, nah itu tidak mungkin akan dapat syafaat dari Quran. Ya, tidak mungkin dapat syafaat dari Nabi, karena diajak mengikuti Nabi jawabnya, tidak, saya melu mbah saya saja. Al-Maidah 104. Ya, ayo dibaca. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasuli qalu hasbuna ma wajadna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'lamuna shay'aw wa la yahtadun. apabila dikatakan kepada mereka, marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul. Ya ini kan. Atau mengatakan, mari ikuti yang diturunkan Allah yaitu Al-Quran. Dan mengikuti Rasulullah yaitu hadis. Jadi singkatnya, mari kita ikuti Al-Quran dan hadis Nabi. Jawabnya apa? Mereka menjawab, cukuplah untuk kami apa yang kami dapati bapak-bapak kami mengerjakannya. Dan apakah mereka akan mengikuti juga nenek moyang mereka, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak pula mendapat petunjuk. Nah, itu kan? Kalau diajak mengikuti, mari kita ikuti Quran dan hadis. Jawabnya tidak. Saya ikuti apa yang saya dapati dari bapak-bapak saya dulu aja. Allah mengatakan, kalau bapak-bapakmu dulu tidak mengerti apa-apa dan tidak mendapat petunjuk, apa yang kamu ikuti? Nah, maka itu, kalau orang diajak mengikuti Quran dan hadis, jawabnya tidak mau, lebih suka ikuti bapak-bapaknya, nenek-nenek moyangnya, ya tidak mungkin akan dapat syafaat dari Nabi, wong. Ketika hidupnya diajak mengikuti Nabi, nolak. Nah, gitu kan? Jadi syafaat itu di akhirat, tapi diperoleh sejak di dunia ini, gitu. Jadi maka digambarkan seperti syafaat itu seperti sebiji ilmu. Ilmu diamalkan. Buahnya nanti surga. Kalau ilmu tidak diamalkan, tidak akan berbuah. Maka kata Nabi, ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon tidak berbuah. Atau seperti lebah tidak bermadu. Tidak ada syafaatnya. Maka kalau ingin dapat syafaat Nabi, ya sudah, ikuti apa yang diajarkan Allah, yang diajarkan Nabi, yaitu Quran dan sunnahnya. Diamalkan, nanti akan dapat syafaatnya. Tapi ada yang berpendapat, tidak usah ikuti Quran, tidak usah ikuti hadis, asal banyak baca salawatnya, nanti dapat syafaatnya Nabi. Begitu ya silahkan. Kalau sudah begitu gimana? Saling menghormati. Wis-wis rekepo maca salawat, walaupun perbuatanmu jauh dari aturan Rasulullah, tunggu nanti syafaat di sana. Ya ta? Kalau kita meyakini orang yang mendapat syafaat Nabi itu orang yang ketika hidupnya di dunia mentaati apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Bukan tidak berdasar, karena Nabi mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan suatu perbuatan ibadah yang tidak aku perintahkan ditolak. Ditolak itu tidak diterima. Masa ditolak Nabi akan memberi syafaat? Tapi yang meyakini begitu, mis pokoknya maca selawat, nanti dikasih syafaat Nabi, ya sudah, amalnya begitu. Kalau kita di samping membaca selawat, mengamalkan ilmu yang diajarkan oleh Nabi, yaitu mengikuti Quran dan sunnahnya, itu yang akan dapat syafaat. Apalagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Ini pertanyaan dari saya dari Temanggung, Pak. Ya. Mau tanya tentang seputar Ramadan. Ini sebelumnya ini tentang apakah kataman itu ada tuntunannya atau tidak sebelum tutupan sebelum Ramadan gitu. Dan dalam kataman itu disisipkan acara perlombaan dan diberikan hadiah-hadiah sehingga untuk dimeriahkan. Nah, dalam hal itu ditarik iuran untuk menyelenggarakan acara tersebut. Tetapi di dalam iuran itu sudah ditentukan siapa mendapat berapa begitu, Ustaz. Jadi apakah yang pertama saya tanyakan apakah kataman itu ada tuntunannya, dan yang kedua keluarga saya tidak memberi iuran tersebut karena itu di situ dalam acaranya ada jatilan yang mungkin jatilan mendekati kemusyrikan. Tidak, jatilan itu apa? Warok apa ya kalau di sini ya? Reyok. Iya, itu untuk memeriahkan pas malam katamannya itu, Ustaz. Jadi malam kataman nanggap reyok gitu ya? Iya, sama itu acara menyisipi. Untuk memeriahkan acaranya kataman itu. Dan keluarga saya tidak memberi karena itu mendekati kemusikan apa ya Ustaz, karena mengundang nanti kan dalam warok ada kesurupan juga kan. Oh, ada kesurupan ya, itu. Nah, itu terus yang terakhiran akhirnya ibu saya yang kemarin sebagai itunya memutuskan untuk memberikan iuran tetapi ditujukan untuk anak-anak TPQ-nya untuk menyemangati belajarnya, mengajinya. Apakah hal itu dibenarkan atau tidak? Mohon bimbingannya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disebutkan namanya dulu. Namanya. Jerry, Pak. Okay. Dari? Dari Temanggung. Jadi ya, kataman. Kataman itu kan membaca Quran sampai katam itu ya. Itu tidak ada tuntunannya, tetapi tidak dilarang, tidak disalahkan. Membaca Quran sampai katam itu kan bagus itu. Baca Quran Ramadan sampai katam itu boleh, baik, walaupun tidak apa semacam dituntunkan tuh. Nabi sendiri kalau baca Quran di Ramadan itu disebak Jibril tadi sampai katam itu. Boleh. Nah, terus yang tidak boleh kalau terus dipakai merayakan kataman pakai surupan barang itu tadi, itu yang tidak boleh. Wong kataman maca Quran digandeng reyok itu piye? Aneh toh. Reyokan, terus nanti ada orang kesurupan, nanti terus ditanya apa-apa bisa jawab gitu kan. Nah, yang begitu itu yang gak ada. Dan kita gak percaya ada orang kesurupan itu, gak percaya. Nah, maka itu dialihkan aja, diberikan kepada yang anak-anak yang membaca Quran tadi, diberi hadiah biar rajin membaca. Ya, tidak hanya di bulan Ramadan saja, tapi tiap Ramadan mengkhatamkan membaca Quran sampai selesai, baik, boleh itu. Rangkaiannya dengan kesurupan barang itu yang tidak benar. Karena dalam Islam enggak ada yang begitu itu ya. Jadi kalau lebih baik memberikan hadiah pada anak-anak tadi yang membaca Quran biar rajin, semangat, boleh itu. Boleh. Tidak ikut turunan karena ada kesurupan tadi, tidak salah itu. Boleh. Udah lah, apa lagi? Nomor 10. Mic nomor 10, silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mbak Siti dari Sragen. Ustaz, ana mohon doanya agar tetap istiqomah menjalani tuntunan ini. Soalnya anak di kampung baru sendiri dan sudah mendapatkan tantangan dari keluarga, yaitu bapak, kakak saya sendiri, dan Pak Lek. Saya berusaha berjuang sendiri dan kesini saya sendiri. Dan anak mohon doanya agar bapak saya mendapatkan hidayah dari Allah agar mau menjalankan sholat. Bapakmu tidak sholat. Iya. Keluarga kakakmu juga enggak sholat. Kakak sholat. Pak Le, ketua yasinan. Iya. Iya. Iya. Dan melarang saya untuk mengikuti kajian di MTA ini. Katanya dibilang MTA itu sesat dan agama baru gitu. Katanya memang saya dulu sering mengikuti yasinan rutin kecil sampai besar. Terus besar saya menjadi yang mengeluarkan snack maupun air yang akan diberikan kepada orang-orang yang yasinan. Setelah saya mendengarkan dan tahu pengajian ini, saya sudah tidak mau lagi mengikuti yasinan. Terus saya malah ditantang sama Pak Le, enggak boleh mengikuti lagi. Saya tetap mengikutinya walaupun saya dapat tantangan. Mengikuti apa? Mengikuti tuntunan dan sunnah ini. Oh gitu. Iya. Iya, mohon doanya agar anak tetap istiqomah walaupun di kampung sendiri dan masyarakat juga enggak ada yang suka dengan MTA. Ya. Ya. Pertanyaan saya, apakah saya berdosa apabila sholawat Nabi diucapkan ketika sholat Tarawih? Iya, sholat Tarawih. Iya, sebelum biasanya kan apa sebelum masuk ke rakaat itu kan biasanya ada apa istilahnya kayak suatu pujian gitu kan ada menyebutkan sholallahu ala Muhammad gitu loh. Itu nggo ngabani tangi oneh itu toh. Iya. Terus yang kedua tentang kataman. Biasanya ya dilakukan di Masjid Ana. Setiap kali kataman dilakukan masak-masak dan berbuka bersama di masjid. Acara di ada acaranya. Terus membaca doa kataman. Setelah itu melakukan doa bersama, baru melakukan buka bersama. Ya. Terima kasih atas jawabannya. Anak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di orang yang menjalankan kebenaran di tengah-tengah kebatilan itu ada tantangan tuh wajar dan itu harus artinya tidak bisa dihindari. Maka saya katakan yang sudah ngaji-ngaji ini nek ora ngamalke ora nek apa-apa, tapi kalau sudah ngamalke hasilnya ngaji mesti ada tantangan. Paling tidak yaitu dikatakan MTA itu aliran. Sebetulnya orang-orang yang mengatakan MTA aliran sesat, kok nuduhnya sesatnya nengendi itu gak bisa dia. Sesatnya ya karena tidak sama dengan saya kok lah gitu. Jadi seolah-olah mereka itulah aliran selamat. Yang tidak cocok dengan mereka dianggapnya sesat. Kalau agama Islam itu kan jelas. Ya, yang diwariskan oleh Rasulullah itu Quran dan Sunnah. Menyimpang dari Quran dan Sunnah itu yang sesat. Ya, tak? Maka sekarang kalau MTA dikatakan sesat itu sesatnya di mana? Penyimpangan dari Quran dan Sunnahnya mana? Ya, kok malah sing nyimpang sing diarani aliran selamat. Ya, yang mengikuti Quran Sunnah mah dianggap agama baru. Di mana-mana kan begitu isunya. Ini agama baru karena baru dilaksanakan. Ya. Sejak dulu itu ya sebetulnya Islam ya seperti ini. Quran dan Sunnah yang diwariskan oleh Rasulullah itu Quran dan Sunnah. Nah sejak dulu orang mematikan. Maka tanpa asing. Maka Nabi mengatakan fatuba lil ghuraba. Bahagia orang yang asing ketika ditanya, ya Rasulullah orang asing kok bahagia siapa mereka itu? Nabi mengatakan alladzina yuhyuna ma amatannas min sunnati. Yaitu orang yang menghidup-hidupkan sunnahku ketika orang sudah mematikan sunnahku. Karena sunnah itu dimatikan, tidak dihidupkan. Sehingga orang mengamalkan yang keluar dari sunnah Nabi. Seolah-olah itu ajaran Nabi. Ajaran Islam seperti itu. Nah di tengah-tengah orang sudah mengabaikan sunnah kok memunculkan sunnah. Nah baru. Ini agama baru ini. Disik-disik orang tahu eneng. Disik-disik tidak seperti ini, jambah-jambah simbah disik ya tidak ada kok. Maka kalau diajak kembali pada Quran dan Sunnah, jawabnya cukup kita mengikuti apa yang kami dapati dari nenek moyang kami, bapak-bapak kami. Tidak usah ikuti Quran Sunnah gitu loh. Kalau ikuti Quran Sunnah itu aliran sesat kan gitu kan. Ya sesat menurut mereka. Tidak usah dihirau. Jika kamu terus berjalan di atas petunjuk Allah, la yadurrukum man dhalla idza tataitum. Ya, kalau kamu mendapat petunjuk, orang yang zalim tidak bisa memadzarati kamu. Terus berjalan di atas petunjuk Allah. Adapun orang mengatakan aliran sesat ya biar enggak usah didengar. Mereka yang masih suka yasinan dan sebagainya ya dibiarkan. Membaca yasin itu ya boleh, wong yasin itu Quran kok, ya toh? Yasin itu ya Quran. Boleh baca, tapi kok macane kok mung Yasin nganti sapal barang Yasin terus ayat-ayat Quran sing durung hafal malah ra tau diwaca ya. Nah. Enggak apa-apa itu, maka saling menghormati. Ya. Pak Lekmu Yasinan ya biarkan saja. Enggak usah kamu ganggu. Perkara kamu enggak ikut ya enggak apa-apa, wong tidak ada paksaan itu. Kemudian ketika baca sholawat bangkit dari rekat tarawih itu terus mau masuk rekat berikutnya diabani. Abanannya biasa sih. Ya? Allahumma sholli ala Muhammad itu. Atau, nah, kalau ditanya tuntunannya seperti itu tidak. Tidak ada tuntunannya. Kalau ditanya tuntunan loh ya. Tapi yang mengamalkan banyak. Coba kamu cari kan tidak ada. Wong Nabi sholat tarawih itu aja tidak ajak-ajak kok. Nabi sholat tarawih itu tidak ajak-ajak. Nabi sholat di masjid. Ya. Terus ada orang yang tahu langsung ikut di belakang Nabi. Nabi bangkit lagi. Orang nek sing ngabani. Ayo ngadeg neh enggak wong jenenge sholatnya tarawih kok. Santai sekali Nabi. Sholatnya setelah dua rakaat salam. Dua rakaat salam terus istirahat panjang. Orang ini kok sing komputer itu ngasal ini. Kok suwi menah yun dah ngatuk nih. Nggak ada wujud jenisnya orang tarweh. Jadi sholat tarweh itu sholat yang rileks. Dikerjakan dengan santai, rileks, tidak tergesa-gesa. Maka kalau ditanya tuntunan seperti itu. Ngabani wong kodo sholat. Ngadek sholat tarweh itu tidak ada. Tidak ada. Apalagi sholatnya jane ya ora tarwih sholatnya. Nah. Antara khataman di masjid, khataman ya boleh aja. Wong khataman ini mau maca Quran sampai lah saking senenge maca Quran wis khatam, saiki ayo iki engko wis khatam kabeh sing maca, saiki urunan mangan bareng neng masjid, ya boleh saja itu enggak apa-apa. Wong mangane ora entuk to? Maning masjid, mau apa ya? Wis rampung tingkat taman maca Quran wis rampung, ya seneng-seneng. Nah, mari kita makan. Besok mulai maca meneh gitu ta. Nah. Jadi maca Quran khatam iki, lah nek khataman itu ada unsur selamatan, ben selamat kudu diajak kudu ana. Lah itu enggak boleh, selamatannya itu enggak boleh. Kalau sekedar bar maca Quran rampung, wis khatam kabeh, wis sekarang kita makan bersama boleh saja. Neng nek ada unsur selamatan seolah-olah nek kataman ini kudung ini dibuat acara semacam syar'i, nek wis kataman maca Quran rampung kudung ini ke acara ini, nek orang ini seolah-olah ora sempurna atau kurang apa itu? Nah, selamat atau lain itu yang tidak boleh. Ini maca Quran kataman wis ampuh itu. Zaman Nabi orang-orang ya di tafsir Quran itu apal banyak apal-apal Quran ora tau ngeneke ngono-ngono kuwi. Gandeng suwe ora tau maca Quran, macane Quran mung nek Ramadan tok, lah kok iso khatam, Mas. Nah, seneng itu. Ada unsur-unsur selamatan enggak apa-apa. Tapi ada unsur selamatan, ben selamat ya itu enggak boleh itu. Apalagi nomor 26. Perkenalkan, oke. Nama saya Muhammad Rizal dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pak. Oh iya. Alhamdulillah baru sampai tadi malam. Oh iya, mari. Yang mari. Saya tanyakan adalah tentang zakat mal, Pak. Terus masalah zakat mal, kalau kita misalnya punya kebun sawit misalnya, terus sudah panen, Pak, itu termasuk zakat. Masukkan zakat apa gitu, Pak. Terus tanahnya waktu itu belum dizakati. Untuk pembelian tanah yang sekitar 8 tahun yang lalu itu belum dizakati. Apakah yang dizakati itu tanahnya dulu atau hasilnya itu, Pak? Itu yang perlu saya tanyakan. Terus berapa persen dari itu, Pak? Itu yang perlu saya tanyakan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih, Pak. Nah, ini ya hasilnya. Menyambung, langsung menyambung aja. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 26. Ya. Nyambung aja, Pak. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Heri dari Pakem Ngayogyakarta Bhiningrat. Berkaitan sama adzan ini, Pak Ustaz. Sama apa? Adzan. Kemarin pagi kalau enggak salah ya, saya mendengarkan di radio dan insyaallah tiap pagi dari jam 6 sampai jam 7 berusaha semaksimal mungkin sebelum bekerja mendengarkan apa yang diceramahkan Ustaz. Bahwa Ustaz itu bahwa adzan itu adalah panggilan untuk mengerjakan sholat wajib. Ya. Terbukti kemarin juga diungkapkan kalau mau sholat tarawih tidak perlu adzan. Pertama, yang kedua, sholat Idul Adha atau Idul Fitri enggak perlu adzan. Nah, selanjutnya tadi pagi pas kebetulan saya dan teman-teman mau berangkat ke sini, kebetulan Mas udah agak siang ya, di radio juga mendengarkan kalau Bilal itu mengungkapkan adzan, menyuarakan adzan sebelum subuh. Kalau enggak salah tadi diungkapkan jam-jam 3. Nah, kaitan sama itu, kamu juga agak bingung. Wah, rung wayahe salat wajib kok wis adzan, kan ngaten ya. Terus kuwi salat opo kan gitu nggih. Kebetulan tadi saya enggak mendengarkan untuk salat apa saya enggak tahu, atau untuk membangunkan salat malam juga saya enggak, kebetulan apa frekuensi radionya enggak begitu jelas. Untuk itu saya minta kejelasan dari Ustadz kaitan sama adzan itu. Kiranya cuman itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu namanya tidak nyambung. Ya. Lagu yang cedak kuwi artekan data antri sik nyambung sisan. Ya, nyambung itu mestinya tadi tanyakan zakat lah, ada kaitan zakat namanya nyambung itu. Jadi dapat antri kan? Antri mic nomor berapa lah sing cedak wis rasane daftarke nyambung wae. Ya, tapi enggak apa-apa. Sambungannya walaupun tidak gaduh enggak apa-apa. Jadi Muhammad Rizal dari Pontianak tadi ini hasil ngaji. Ngoke radio ngaji. Ya. Lagi terbentik hatinya, oh zakat. Ya. Andai kata tidak, orang gagah sawahnya di zakati, hasilnya zakati, sudah terpikir sama sekali. Kalau orang semua ikut ngaji dan hasil ngajinya diamalkan, mesti negerinya itu aman. Ranek maling, ranek. Wong zakat itu orang ngeluarkan saja, ranek wong negur, ya risi sendiri. Zakat tidak dikeluarkan, itu tidak ada yang negur. Tapi terasa risih kewajiban orang ngetoke. Ya. Apalagi kok konyolong ngambil, wah enggak mau. Maka itulah. Di zakat tadi kalau kamu yang membersihkan, kalau tanah yang ditanami itu belum dizakati, ya keluarkan zakatnya. Itu namanya zakat mal. 2,5% tanahnya tadi. Nah, sekarang hasil panen daripada sawit tadi, namanya itu hasil zakat apa? Zakat pertanian ditanami dengan sawit, gitu kan? Nah, hasil panen. Kalau menurut tuntunan Rasulullah, kalau hasil pertanian, hasil panen itu, kalau memang tanaman itu panen tanpa dibiayai, di tengah ditandur, tak wis ditoklit dari panen dhewe. Ya, itu zakatnya 10%. Tapi kalau memakai pembiayaan dalam pengelolaannya sampai panen tadi, zakatnya 5%. Jadi ada tuh zakat tanah yang belum dizakati dan zakat hasil panenan tadi. Ya, itu yang ditanyakan. Kemudian masalah Pak Agus yang nyambung tapi enggak gaduk tadi. Ya, dah, ini masalah adzan. Maka tadi yang diterangkan kan, adzan itu memang disyariatkan untuk memanggil orang sholat berjamaah. Nah, sekarang Bilal kok adzan, maka tidak ada toh. Terus datang ke masjid untuk itu, ya panggilan untuk masjid, enggak. Malah puasa yang berpuasa masih tetap sahur, ben adzan. Bilal ya ben adzan, kita tetap sahur makan. Dan nanti datang ke masjid untuk sholat subuh tadi, kalau sudah mendengar adanya Ibnu Maktum tadi, gitu. Nah, adanya Bilal mau adan apa, gitu. Nah, mungkin itu membangunkan, kan ada membangunkan sholat supaya sholat lail, sholat tu khairum minan naum, gitu. Nah, itu sudah jadi adanya Bilal itu, mungkin maksudnya membangunkan supaya orang sholat malam. Tapi yang jelas itu belum masuk waktu subuh. Maka adanya Bilal itu karena belum masuk subuh, orang tidak boleh mengerjakan sholat subuh ketika Bilal adzan. Nah. Dan di hadis tadi kan diterangkan toh, yang puasa saja suruh makan tetap teruskan makan minum. Nah, kalau sudah masuk subuh kan tidak boleh makan minum. Ya, apalagi nomor 32. Nomor 32 lantai 3. Nama Isti warga cabang Cetak. Ada dua pertanyaan, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk pertanyaan pertama, untuk wanita yang melahirkan pada bulan puasa karena sedang nifas, maka tidak boleh berpuasa tetapi wajib mengganti di hari lain. Di sisi lain, karena melahirkan berarti menyusui. Sedangkan bagi wanita yang menyusui, boleh tidak berpuasa akan tetapi membayar fidyah. Apa hukum yang berlaku bagi wanita yang nifas dan menyusui? Apakah membayar fidyah karena menyusui atau mengganti di hari lain karena nifas? Pertanyaan yang kedua, saya punya anak laki-laki umur 6 tahun. Untuk membiasakan sholat di masjid, jadi setiap sholat berjamaah saya juga ikut ke masjid. Karena di samping untuk membiasakan anak sholat di masjid, juga karena sholat berjamaah katanya pahalanya 27 lipat. Apakah sholat berjamaah saya yang saya lakukan tidak sebaik-baik sholat bagi wanita? Demikian atas jawabannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, wanita nifas itu boleh puasa enggak? Boleh puasa enggak? Kalau menyusui boleh puasa enggak? Jadi orang yang nifas itu tidak boleh puasa. Gantinya nanti diganti puasa pada hari lain. Nah, dilalah Ramadan lahirkan, berarti kena nifas dia. Ya. Selama Ramadan nifas belum selesai, dia tidak boleh puasa. Sampai misalnya sampai 40 hari, berarti bulan Ramadan satu bulan penuh enggak puasa terus. Ternyata sampai 10 ya sampai 20 hari sudah bersih. Ya, dan bersih berarti sudah boleh ora boleh wajib berpuasa. Tetapi terhalang menyusui. Ya, orang tidak boleh oleh orang boleh tidak berpuasa bagi orang yang menyusui atau kalau menyusui itu dia terasa berat wa alalladzina yutiqunahu fityatun ta'amu miskin. Kalau dengan menyusui tadi merasa berat untuk berpuasa boleh tidak berpuasa. Terus gantinya bukan mengganti puasa tapi membayar fidyah. Maka yang datang bulan yang melahirkan tadi ganti puasa sejumlah yang ditinggalkan. Yang menyusui tadi bayar fidyah sejumlah yang ditinggalkan. Maka tadi saya katakan tanggal 1 Ramadan lahirkan. Udah, nifas, tidak boleh puasa. Fa'idatu min ayyamin ukhra, nanti ganti puasa di hari lain. 20 hari sudah berhenti nifasnya, sudah bersih. Sekarang saya tidak puasa karena menyusui. Ya tinggal dihitung, kalau puasanya 30 hari, berarti tinggal 10 hari yang menyusui. Kalau puasanya 29 hari, ya tinggal 9 hari. Yang 9 hari atau 10 hari karena menyusui tadi, diganti membayar fidyah. Puasanya tidak diganti hari lain, tapi membayar fidyah memberi makan orang miskin. Bisa dipahami ini? Nah, ibu ikut jamaah ke masjid karena mendidik anaknya supaya rajin ke masjid, boleh dan bagus itu. Ya, boleh. Kan wanita itu tidak dilarang kok pergi ke masjid kok. Walaupun sholat sebaik-baiknya di rumah, tapi jangan dilarang kalau pergi ke masjid. Ya, apalagi pergi ke masjid dengan mendidik anak laki-lakinya supaya biasa ke masjid. Bagus itu, boleh. Tidak salah. Dan itu bagus. Bukan jelek, bagus. Apalagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Ibu Marhamah dari Cepu. Yang ingin kami tanyakan Pak Ustadz, ini masalah nafar Ramadan. Nafar Ramadan itu orang laki-laki ya Pak Ustadz. Ya. Ini iming-imingnya kok enak sekali, dan saya dengar kok nikmat sekali pahalanya. Saya sebagai istri, apakah yang kami lakukan biar dapat iming-iming kenikmatan seperti itu? Satu. Yang kedua, masalah suami istri Pak Ustadz. Saya sebagai suami, begini Pak Ustadz, maaf, sebelumnya saya minta maaf. Suami ingin bersanggama sampai memuncak, tapi saya, suami takut dendanya, tapi tidak jadi, tapi dikeluarkan tanpa bersanggama. Yang kami tanyakan Pak Ustadz, apakah puasa saya itu berdosa, batal, atau saya membayar denda itu? Yang ketiga Pak Ustadz, ini nyimpang dari puasa. Surat Yasin ayat 6, yang kami tanyakan, mereka lalai itu. Saya mohon diterangkan Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zaman Rasulullah ada pertanyaan seperti yang tanyakan ibu ini. Orang laki-laki dalam perang, kalau perang di jalan Allah, nanti mati syahid masuk surga. Wanita-wanita datang kepada Nabi iri, ya, mereka bisa berjuang fisabilillah dan jamin masuk surga. Kami wanita-wanita hanya di rumah, ya, dibatasi 4 dinding, tidak boleh keluar sabilillah seperti itu. Maksudnya iri gitulah. Apa yang harus saya lakukan? Nah, Nabi tadi menjelaskan, wanita kalau tinggal di rumah, mentaati apa yang dipesan oleh suaminya, selama suaminya fi sabilillah, istrinya taat di rumah, menjaga anak-anaknya, menjaga sholatnya 5 waktu, kemudian menjaga kehormatan rumah tangganya, di samping itu, apa yang dipesankan oleh suaminya tadi ditaati, itu dia sudah mendapat pahala, seperti yang diperoleh. Nah itu sehingga walaupun tidak ikut berperang, tapi dia menjaga di rumah, mentaati perintah pesan-pesan suaminya tadi yang nafar fisabilillah, dia sudah mendapat kebaikan. Nah, kebaikan memang tugasnya kan lain. Ya, wanita itu mendidik anak, istri mendidik anak dan menjaga keluarga, ketentraman di rumahnya. Kalau perang, fisabilillah itu tugas laki-laki. Ada malah ada seorang laki-laki ikut perang. Tanya oleh Rasulullah, apa ada kamu masih punya orang tua? Ada ya Rasulullah, orang tua saya sudah tua. Tidak ada yang melayani kecuali saya. Nah, Nabi mengatakan, kamu tidak usah ikut perang. Ya, kamu jaga di rumah, layani orang tuamu. Itu sudah kamu termasuk mendapat jihad fi sabilillah. Walaupun kamu tidak pergi perang di jalan Allah. Ya, kalau yang lain perang jalan Allah, dia bisa mengikuti. Tapi orang tuamu, selain kamu tidak ada yang merawat, kalau kamu tinggal jihad fi sabilillah, bagaimana nasib orang tuamu? Maka jihadmu melayani orang tua di rumah tadi. Nah, itulah. Maka ibu, suaminya nafar, ya, istrinya menjaga rumah tangganya, menjaga anak-anaknya, ya. Kemudian banyak ibadah di rumah, doakan yang baik, pesan suaminya selama nafar dilakukan sebaik-baiknya, itu sudah mendapat kebaikan, termasuk jihad fisabilillah itu. Kemudian bersenggama, maka itu jangan main-main kalau di bulan Ramadan. Walaupun bercumbu boleh. Nabi tadi diterangkan bulan Ramadan Nabi mencium istrinya, Nabi bercumbu rayu dengan istrinya. Tapi Nabi sangat kuat menjaga, sangat kuat menjaga nafsunya. Jadi tidak kebacutan. Nah, kalau suami ibu itu baru lihat saja sudah dredeg. Nah, dan tidak kuat menahan apalagi menyentuh. Ya, nah, maka harus tahu diri. Kalau saya begini-begini nanti akibatnya tidak akan baik. Nah, tidak dikeluarkan, dimasukkan tapi dikeluarkan di, nah itulah, itu melakukan suatu perbuatan yang tidak semestinya di bulan Ramadan. Nyata? Nabi itu apalagi 10 akhir bulan Ramadan mengencangkan ikat pinggangnya sampai diterangkan tidak menyentuh perempuan tadi, maksudnya tidak bercumbu rayu dengan wanitanya. Bersetubuh ya tidak, bercumbu rayu aja tidak. Ya. Jadi betul-betul supaya tidak mengurangi nilai puasanya. Ya, kalau kebacut terlanjur tidak kuat, ya akhirnya terjadi persenggamaan, ganti puasa 2 bulan berturut-turut, tidak boleh pedot itu. Puasa sebulan saja sudah kudu arep medot, ya, apalagi 2 bulan berturut-turut, ya lebih tidak kuat lagi kan. Nah, maka yang sudah istighfar pada Allah, karena belum terlanjur persetubuhan tadi, lah itu diingat-ingat jangan terulang lagi. Itu dilakukan di bulan Ramadan bukan pekerjaan yang baik. Maka puasa itu tidak sekedar menjaga lapar dan haus, termasuk itunya juga dijaga. Coba dibaca surat Yasin ayat 6 tadi. Surat Yasin ayat 6. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai. Ya, ya. Ada notnya di situ. Tidak ada, Ustaz. Jadi, ghafilun lalai itu bukan lali ya. Bukan lali. Mengabaikan. Nyepeleke gitu lah. Jadi nyepeleke, mengabaikan atau nyepeleke. Mbrono. Ya, maka jangan sampai kita termasuk orang yang ghafilun, yang nyepelek gitu. Apalagi berikutnya nomor 17, nanti persiapan nomor 25. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Nama saya Krisman dari Jambi, Pak Ustaz. Ya, mari dari Jambi ya. Di sini saya hanya ingin nasihatnya kepada dari Pak Ustaz, yaitu setelah mengaji di MTA selama 1 tahun, kejadian aneh terjadi pada saya, yaitu saya pada umumnya kan orang itu takut untuk mati, Pak Ustaz. Tapi saya itu malah takut untuk hidup, Pak Ustaz. Ya. Jadi setiap ayat-ayat yang mengenai diri saya itu tanpa tidak sadar itu saya itu menangis diri sendiri, Pak Ustaz. Yang kedua, saya ingin minta doa dari Pak Ustaz agar bapak saya yang sekarang ada di Palembang istiqomah menjalankan pengajian di MTA ini karena sudah mulai dikucilkan oleh masyarakat, Pak Ustaz. Karena witirnya waktu tarawih itu berbeda, Ustaz. Itu saja, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disitulah anehnya orang Islam itu. Witir berbeda saja dikucilkan. Nek sing ora witir malah rapopo. Ya, tidak sholat tidak apa-apa. Tapi kalau sholat tidak mau ikuti mereka, lah malah diapa-apakan. Ini orang gelem sholat, lah malah rapopo. Kan tidak pernah tahu ada dikucilkan oleh masyarakat karena tidak sholat. Tidak ada. Tapi karena tidak bancaan, tidak selamatan, kucilkan walaupun sholat. Pemene iki mung witir. Ora salat witir ora dosa kok. Gitu. Ndak witirnya enggak dosa kok. Iki wis witir mung beda karo witire dheweke kucilkan. Mungkin kita bapakmu itu witirnya apa 3 rakaat langsung satu salam, dan nah, yang lain 3 rakaat itu dikerjakan 2 salam dulu terus sambung 1. Nah, itu. Beda. Masa harus ikut harus sama semua kan tidak harus begitu. Maka ngaji, setelah ngaji di MTA itu ngaji, beribadah itu didasari ilmu. Kalau hasil pemahaman ilmu yang dikasih ternyata witir seperti itu, ya sudah diyakini itu perkara beda dengan masyarakat, tidak peduli. Ya, kalau kamu takut hidup itu terus mau apa, wis kebacut. Coba, hidup terus takut itu sekarang mau apa, mau mati. Nah, maaf. Kalau kamu mau mati belum saatnya, sudah terlanjur hidup terus kepengen mati, malah dosa kamu. Nah, mati enggak takut malah bunuh diri, kendel mati kok ya. Nah, malah masuk neraka. Ya, kita hidup takut itu kenapa? Wong hidup itu juga tahu-tahu kita sudah hidup. Sudah dijalani. Nah, sekarang hidup sudah terlanjur, ternyata hidup itu penuh tanggung jawab. Ya. Maka orang kafir doa pada Allah. Nanti di sana mohon ngerti ya. Ya, ya laitani kuntu turaba. Setelah tahu jadi kafir itu ternyata akibatnya payah. Wah, ngerti di sini mbak aku dadi lemah wae. Merasa dadi wong, enggak usah jadi manusia. Ternyata jadi manusia banyak pertanggungan jawab. Lah sekarang kita mau tidak mau sudah jadi manusia dan hidup. Nah, dan Allah memuliakan manusia itu. Kalau kita kepengen hidup yang berbahagia, sekarang sudah diterima, hidup sudah didapat. Nanti tinggal kebahagiaan kah? Ingin bahagia ada jalan menuntun ke sana. Ikuti jalan itu, pasti akan tercapai. Nah, itu. Jadi kalau ayat-ayat mengenai pekerjaan dirinya yang saya lakukan ternyata dilihat dari kacamata Al-Quran kok salah semua selama ini. Ya, ya alhamdulillah. Andai kata kamu tidak ngaji, salah tetapi tidak merasa sampai dibawa mati nanti. Ya sekarang dah ngaji, oh ternyata yang saya lakukan begini salah. Alhamdulillah, tahu satu salah saya rubah, yang salah saya tinggalkan. Ngaji ini saya makin banyak yang dikaji ayat, makin banyak diketahui kesalahan perbuatannya. Nah maka itu kata Allah, idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Ya, kalau ayat-ayat Al-Quran diterangkan bertambah imannya. Bertambah imannya itu artinya kalau yang kemarin saya lakukan itu perbuatan saya salah, ya malah mengarah kepada dosa. Dengan keterangan ayat Quran inilah saya mengimani Al-Quran yang benar. Saya yakin perbuatan saya yang salah karena menyimpang dari Al-Quran. Nah maka itu tambah imannya berarti tambah baik perbuatannya. Yang kemarin-kemarin nyalai tuntunan agama ditinggalkan. Sekarang kita arahkan, sesuaikan dengan tuntunan agama, walaupun mendapat tantangan dari masyarakatnya. Ketika menyimpang tidak pernah ada tuntunan, tidak pernah ada tantangan. Tapi saya menurut tuntunan banyak tantangan, itu ujian hidup, ujian keimanan. Karena Allah sudah mengatakan, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna bahum la yuftanun. Apakah manusia mengira? Sudah mengatakan saya beriman, kamu tidak diuji. Walaqad fatannal ladina min qablihim walai alamannallahu ladina sadaqu walai alamannal kadzibin. Sungguh Allah akan menguji kamu seperti orang-orang yang sebelum kamu telah diuji oleh Allah. Sehingga dengan ujian itu kamu akan tahu siapa yang imannya benar dan siapa imannya bohong. wala ya'lamannallahu alladziina amanu wala ya'lamannallahu apa itu wala ya'lamannallahu alladziina kadzabu wa sadaku sadaku wala ya'lamannal kadzibin, siapa yang imannya shadiq benar dan siapa yang imannya bohong kadzib. Maka dengan ujian itu baru kita tahu. Saya mengaku orang iman, ternyata baru dipoyoki tangga kue wes rasido iman. Ya. Wah nanti kalau saya, ini sebetulnya tahu kalau ini salah. Menurut tuntunan salah, tapi kalau saya mengikuti tuntunan ini dibenci tetangga saya. Mana ini? Nah, kalau kita terus tahu tuntunan tidak mau mengamalkan, ikuti yang tidak menurut tuntunan karena disenangi masyarakatnya, berarti imanmu tidak shadiq, imanmu kadzib, bohong imanmu. Kalau orang yang beriman betul itu tidak peduli, karena sudah semua aktivitasnya hanya karena Allah. Sudah karena Allah, manusia boleh senang, manusia boleh benci. Kebencian dan kesenangan oleh manusia tidak menjadi penentu kebahagiaan dan kesengsaraan seseorang. Nah gitu. Tapi kalau kebencian Allah dan kesenangan Allah jelas menentukan. Kalau Allah senang dengan apa yang kita lakukan, ya itu jadi bahagia nanti. Tapi kalau benci Allah dengan apa yang kita lakukan, sekalipun disenangi seluruh masyarakat, ya, tetap kita akan menjadi orang yang sengsara nantinya. Maka manusia boleh senang, boleh tidak. Tapi kita berusaha bagaimana supaya Allah senang, ridho dengan apa yang kita lakukan. Nah, gitu. Walaupun resikonya harus mendapat tantangan dari manusia. Nah, itu ya. Berikutnya nomor 25, persiapan 28. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ustaz, saya minta maaf, saya akan cerita sedikit karena ini mengenai diri. Bukannya saya riak atau sombong, karena kalau saya tidak cerita, Ustaz tidak bisa mengetahui posisi saya. Iya. Ini siapa namanya? Saya seorang janda. Alhamdulillah kebutuhan saya semua dicukupi anak-anak. Disebutkan namanya dulu, Bu. Ibu Latifah dari Kartosuro. Oh, dari Kartosuro. Ya. Alhamdulillah saya juga sudah diumrohkan anak-anak dan bahkan saya sudah didaftarkan untuk berangkat haji. Cuman yang saya gelisah ini, Ustaz, setiap bulan Ramadan paman-paman saya ini mengirimi uang, saya rasa itu uang zakat. Nah, posisi saya ini apakah berhak untuk menerima itu? Kalau tidak, apakah uang yang dikirim itu harus saya kembalikan atau saya apakan? Dan apa yang harus saya katakan dengan paman-paman saya supaya saya takutnya kalau tersinggung nanti dikiranya saya sombong. Saya kira cukup sekian, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi lebih jelasnya Ibu tanyakan saja paman-paman yang dikirimkan itu uang apa. Kalau pemberian hibah ya diterima dengan senang, alhamdulillah. Lah kok dikirimkan enggak Ramadan, gojakan bakdan. Gitu kan? Nah, tapi kalau yang tak kirimkan kepadamu itu zakat, katakan terus terang. Kalau zakat, saya tidak berhak menerima zakat. Ya, lebih baik disalurkan kepada yang berhak. Atau kalau boleh, saya bantu lah gitu. Cuma saya terima, tapi ini saya tidak berhak menerima. Nanti akan saya salurkan kepada yang berhak menerima. Sampaikan. Belum tentu kalau dikirim itu mesti uang zakat. Ya kan? Maka ditanyakan lebih lanjut, lebih baik. Lah nanti takut tersinggung. Lah jangan. Ya. Jangan takut-takut untuk melaksanakan perintah Allah itu blak-blakan begitu. Nah, tersinggung, risikonya tersinggung kan tidak dikirimi. Ya alhamdulillah yang dikirimkan tadi zakat, setelah ditanyakan juga tersinggung. Sekarang orang dikirim zakat kan malah orang rekoso. Tidak rekoso nyalurkan gitu loh. Maka lebih baik ditanyakan Ibu. Ya, Mas apa Le apa siapa yang mengirim. Uang yang dikirimkan pada saya itu uang apa? Uang pemberian pada saya, ya saya terima dengan senang hati. Oh itu uang zakat tuh, kalau zakat maaf saya tidak berhak menerima zakat, saya sendiri malah mengeluarkan zakat, itu kan? Ya. Kalau boleh akan saya salurkan kepada yang berhak menerima. Kalau tidak boleh saya salurkan, ya dikembalikan, nanti mungkin akan disalurkan sendiri. Tidak enak kalau bla-blaan itu kan enak, ya. Ya. Kalau ibu tidak menyampaikan begitu, setiap bulan Ramadan susah. Mergo entuk duit tadi, kaya zakat, aku punya hak apa enggak. Nah, kenapa itu harus disimpan bertahun-tahun, ditanyakan sekali, langsung sudah selesai. Besok lagi tidak akan ada ganjelan di dalam hatinya. Nah, gitu saya rasa Islam itu terus terang kok apa-apa yang blak-blakan gitu loh. Nah, paham ya Ibu, saya rasa itu cukup. Lalu yang lain. Oke, berikutnya nomor 28, persiapan untuk nomor 5. 28 di lantai 1 Ustaz. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Marianto dari cabang Cikarang Bekasi. Ini ada beberapa pertanyaan Ustaz. Yang pertama masalah arisan lelang Ustaz. Arisan apa? Arisan lelang. Oh iya. Di sana ada suatu arisan itu kalau mau narik duluan itu modelnya dilelang Ustaz. Jadi berapa yang paling tinggi dia yang dapat. Nah, kalau arisannya tadi udah kelar, dari hasil lelangan itu tadi dibagi lagi ke anggotanya Ustaz. Nah itu hasil baginya itu uangnya itu tadi hukumnya bagaimana Ustaz? Jadi, terus minta maaf, lelang tadi misalnya umpama wajar dapatnya 1 juta umpamanya. Ya. Lelang itu berapa? Lelang seumpama ada 5 orang yang pengen narik duluan Ustaz. Jadi itu tinggi-tinggian Ustaz. Jadi lebih mukanya andai kata dikopyok dapat arisan tadi 1 juta. Yang lelang bisa lebih dari 1 juta. Ya istilahnya sebelum dikocok itu ada yang udah 5 orang pengen duluan Ustaz. Jadi nah, mudah enggak yang saya tanyakan. Gitu loh. Andai kata itu dikopyok, wajar, arisan dapatnya 1 juta. Ya. Nah yang lelang tadi dapatnya lebih dari, mengelelangnya lebih dari 1 juta apa kurang dari 1 juta? Sama Ustaz, tetap 1 juta. Oh, cuman ya. pengen dapat 1 jutanya itu harus tinggi-tinggian Ustaz gitu loh. Tinggi-tinggian kan dilelang semama mau dapat 1 juta. Ada 5 orang itu ada yang pengen, ada yang ngeluarin 100, saya berani 200 gitu, ada yang berani 300. Nah, akhirnya yang 300 itu yang dapat duluan Ustaz, yang dapat 1 juta itu tadi Ustaz. Jadi dia dapat uang 1 juta dipotong 300 gitu. Ya. Terus? Terus yang kedua tentang itu Ustaz apa? Jualan seumpama kain Ustaz, jualan baju. Nah itu kalau di seumpama harga 1000, terus dijual kalau cash itu 1500, tapi kalau di kredit 2000, itu hukumnya gimana Ustaz? Terima kasih. Hanya itu aja Ustaz. Assalamualaikum ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sistem lelang itu tidak benar. Namanya arisan itu kan masing-masing bayar arisannya berapa, terus diundi siapa yang dapat, ya dapat. Kalau dia terus mau bayar 300 berarti dia mau membayar bunga, ya misalnya bayar 300 dapatnya 1 juta tapi dia membayar bunganya 300, itu riba itu. Jadi itu bukan arisan itu namanya. Kalau arisan ya wajar aja. Nah sekarang ternyata di antara anggota arisan itu ada yang sangat membutuhkan. Sebenarnya yang dapat saya. Terus ada anggota arisan tadi sangat membutuhkan, mungkin apa anaknya sakit, apa untuk apalah kepentingan dia lebih membutuhkan daripada saya. Itu boleh diberikan dia tanpa membayar apa-apa gitu loh. Nah nanti kalau pas dia dapat ganti, lah itu yang ngepek saya ganti, itu boleh lah begitu. Ya, masa pun pada karo kan tuku warisan kuwi. Ya. Kemudian masalah jual cash dan kontan harganya, cash dan kredit harganya beda tuh wajar, biasa saja, boleh. Ya wajar toh. Nek kontan 1000. Kalau kredit 1500, tidak salah itu. Karena harga kontan sekarang 1 juta, 5 bulan lagi misalnya 1 juta, mungkin untuk beli barang itu 1 juta udah enggak boleh, enggak dapat. Sekarang apa-apa nyat kredit kok. Gitu? Udah motor, ya gitu. Kontan 13 juta, barang kredit jadi 18 juta. Lo kok malah suka yang 18 juta? Karena kan 18 juta bagi saya kuat, murah itu. Tapi 13 juta berat itu mahal. Ya, entah. Umumnya kredit kan, dan naik lagi harga kredit dan kontan sama, pilih piye. Kredit kabeh ya. Maka mesti berbeda. Karena menjaga nih, untuk jangka sekian bulan atau sekian tahun itu, nilai uang sudah rosot. Mungkin 13 juta sekarang dapat kendaraan satu, ya. 5 tahun yang akan datang 13 juta enggak dapat kendaraan. Ya. Maka ukurannya kalau ada kendaraan, ukurannya kendaraan. Ya. Kemarin misalnya bayar arisannya bayar 500 dapat. Nah, sekarang 500 13 juta enggak dapat. Nah, maka tambah. Ya. Karena harganya kendaraan sekarang 14 juta, ya masing-masing anggotanya ditambah. Maka standarnya kendaraan gitu loh. Atau standarnya apa yang jadikan ukuran silahkan. Yang penting dapat arisan, dapat untuk membeli itu yang jadikan standar tadi. Apa lagi? Sebelum ke nomor 5, kita buka 3 penanya lagi, silahkan. Ya, ini 10 menit lagi. 31. Atau 2 saja. 31, oke. Okay. Terus 35, Pak. 35. Oke, okay, sudah cukup 35 dulu. 35 lantai 4. 11 kali 1 Ustaz. Cukup boleh, dulu. Ya, itu, ini boleh itu. Waktunya nomor 5 dulu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan nama saya Suparman dari Imogiri Bantul Yogyakarta. Ya. Untuk saat ini saya pertama untuk hadir di majelis ini, namun sebelumnya sudah beberapa kali ikut kajian di rumahnya Bapak Edi di Bambang Lipuro. Oh ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak Ustadz yang saya hormati, di sini ada sedikit pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Karena saya mendengar dari sebelumnya, karena saya mendengar dari radio di tempat saya, begitu mendengar saya sangat tertarik. Tetapi walaupun sudah berkali-kali saya putar, jarang sekali yang mengatakan itu adalah pengajian yang benar. Bahkan tidak jarang pula mengatakan bahwa ketika mendengarkan radio itu saya putar, ada yang mengatakan radio kaya ngono kok diputar. Nek manut radio kuwi awake dhewe kabeh mlebu neraka gitu katanya. Dan saya juga tidak bisa berkata apa-apa, cuma ngomong ya mungkin wae ya, saya ngomong gitu. Iya. Ya. Nah, ini yang sedikit ingin saya tanyakan. Yang selama ini mungkin belum pernah masuk dalam pertanyaan saya, tetapi begitu saya mendengar radio MTA, benar-benar saya ingin mengetahui untuk yang pertama, yaitu masalah malam Lailatul Qadar. Untuk malam Lailatul Qadar itu adalah malam turunnya Al-Quran. Itu apakah untuk saat sekarang, itu malam Lailatul Qadar itu masih turun seperti pada waktu turunnya Al-Quran, dan nilainya sama, yaitu tetap seperti 1000 bulan. Itu yang pertama. Yang kedua, itu adalah merupakan malam turunnya Al-Quran. Yang saya tanyakan, turunnya di situ apakah langsung mak bedunduk satu Al-Quran itu, atau hanya permulaan dari isi Al-Quran tersebut? Karena saya tidak belum bisa memahami, dan ini sedikit menjadi pertanyaan saya. Saya mohon maaf. Untuk yang ketiga, untuk masalah yang biasa terjadi di tempat kami, itu adalah istilah tanah cekelan. Sehingga orang yang mempunyai tanah barangkali membutuhkan beberapa uang ataupun uang gitu, dan dia menyerahkan tanahnya kepada seseorang dengan syarat dipinjami uang. Setelah nanti tanahnya dikembalikan, uangnya juga harus dikembalikan. Itu apakah ada larangannya atau tidak, atau ada tuntunannya atau tidak. Terus untuk yang lain, itu masalah azan bersama-sama pada waktu awal bulan Syura. Itu di kampung sebelah saya, itu 3 malam berturut-turut, itu warga berduyun-duyun datang ke masjid atau ke musola. Hampir semua itu adzan secara berbarengan secara 3 malam berturut-turut. Nah, menika wonten tuntunanipun menapa mboten? Awit kula nggih dereng ngertos, kula nggih mboten tumut. Nah, tujuannya apa untuk adzan bareng itu? Tujuannya apa katanya? Ya saya tidak tahu, Pak. Oh. Tapi karena itu di kampung sebelah, jadi saya juga tidak ikut, tetapi apakah itu ada tuntunannya apa tidak gitu. Ya. Terus untuk dan yang itu pasti bulan Syura gitu ya. Iya, Pak. Ya. Terus untuk selanjutnya. Cukup untuk 4 pertanyaan, nanti yang lain tidak kebagian. Cukup 4 dulu. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, sebetulnya saudara ini sudah bisa menjawab sendiri. Kalau meyakini malam Lailatul Qadar itu malam turunnya Al-Quran, ya, sudah jawab sendiri lah. Sekarang saya balik pertanyaan. Sekarang ini Quran masih turun apa tidak? Nah, mesti saya jawab gitu kok tekon. Ya. Malam Qadar malam turunnya Quran. Kalau meyakini bahwa Lailatul Qadar itu turunnya Al-Quran, berarti ya waktu dulu ketika Quran masih turun zaman Nabi. Lah turunnya beduduk. Beduduk itu bahasa Bantul itu ya, beduduk. Maksudnya Pak Budi karepe kok. Nah, itu. Quran turun blek 30 juz. Tidak kena Quran turunnya sedikit-sedikit gitu, Pak. Ya. Sama surat Iqra berapa ayat itu. Dan turunnya pun tidak satu tempat, ada yang di Mekah yang disebut ayat-ayat Makkiyah, ada yang turun di Madinah yang disebut ayat Madaniyah. Jadi tidak mabed duduk itu tidak. Nah, bagaimana turunnya Al-Quran? Ya, sudah tahu. Jadi kalau malam Lailatul Qadar itu kamu yakini malam turunnya Al-Quran, berarti setelah Nabi wafat sudah tidak turun lagi Al-Quran. Ya. Nah, kalau sekarang itu orang menghidup-hidupkan bulan, menghidup-hidupkan Ramadan pada malam-malam Qadar Lailatul Qadar itu untuk memperingati pada zaman dahulu peristiwa zaman bulan Ramadan seperti ini, bulan yang penuh berkah. Quran diturunkan juga Quran penuh berkah. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Quran diturunkan kepadamu Muhammad penuh berkah. Maka Lailatul Qadar juga disebut Lailatul Mubarakah, malam yang penuh berkah. Maka peristiwa besar, peristiwa penting pada bulan Ramadan. Nah, oleh sebab itu, walaupun Quran sudah tidak turun, tapi bulan Ramadan yang bulan sangat penting itu jangan digunakan untuk hura-hura yang tidak bermanfaat. Tapi kita kenang pada waktu itu bulan yang sangat mulia dari kita gunakan untuk beribadah, kita gunakan untuk takarrub kepada Allah, sehingga menghidup-hidupkan malam Qadar seperti ketika Quran turun itu. Tuh ada orang menerangkan siapa yang sholat atau ibadah bertepatan dengan turunnya Lailatul Qadar itu sama dengan nilainya ibadah 1000 bulan. Itu saya juga belum tahu itu. Dalilnya belum tahu. Hanya Allah itu mengatakan Lailatul Qadri khairum min alfisyahr. Gitulah. Lailatul Qadar itu, ya, malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi malam penuh berkah itu. Itulah. Namun yang mempercayai setiap Ramadan Lailatul Qadar masih turun, ya saling menghormati. Tapi kalau Lailatul Qadar itu maksudnya turun Al-Qur'an, jelas setelah Nabi wafat Qur'an sudah tidak turun lagi. Ya, tiap tahun Ramadan datang. Ya kan? Ramadan datang, tapi tidak tiap tahun Quran diturunkan. Quran diturunkan pada bulan Ramadan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Pada bulan Ramadan diturunkan kitab suci Al-Qur'an di bulan Ramadan. Tetapi tidak setiap Ramadan diturunkan Quran. Yang maksudnya sahur Ramadan nanti unzila fil Quran, bulan Ramadan diturunkan Al-Quran, ya bulan Ramadan dulu ketika Quran turun. Kalau bulan Ramadan sekarang sudah tidak turun lagi Quran. Karena sebelum Nabi wafat sudah diturunkan Quran itu sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dina. Hari ini saya sempurnakan nikmatku kepadamu. Sudah sempurna, maka tidak akan turun lagi. Oh, sudah sempurna kok. Dan kalau sekarang kasih Quran diturunkan, sing nampa sapa? Siapa yang menerima? Wong yang menerima Quran itu Nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sudah wafat kok Quran turun itu terus. Ya. Terus tambahan sekarang sudah 30 juz ini terus turun jadi piro tambahane pendak pendak Quran pendak Ramadan turun itu terus namanya surat apa, ayatnya berapa, di mana? Ya. Nah, terus sing nampas siapa kira? Maka itu jelas Quran diturunkan bulan Ramadan ketika Nabi masih hidup. Nah, sekarang ini sudah tidak ada Quran diturunkan lagi. Ya, namun yang masih menganggap itu silahkan saling menghormati, enggak usah. Memang ini ada dua pendapat, enggak usah kita udur-uduran. Kalau kan ada toh, malam lagi kita cari Lailatul Qadar. Nanti melek sewengira ramerem ya. Ya silahkan saja. Kemudian tanah cekelan karena pinjam uang. Itu namanya gade. Tuntunan sih tidak ada, itu tapi itu urusan dunia boleh saja. Asal tidak saling merugikan. Misalnya pinjam uang ke bank. Tanggungannya apa? Tanah, ya boleh lah. Maksudnya kalau kamu tidak ngangsur, batas waktu yang ditentukan tidak bayar, barang tanggungan tanahmu tadi menjadi haknya yang meminjami tadi. Itu namanya barang untuk gade. Nah, asal diatur cara Islam tidak saling merugikan. Lah kan udah gade tanah, tidak bisa bayar, dijual tanahnya. Dijual, kalau memang itu sudah ada kesepakatan awal, boleh saja dijual. Terus nanti uangnya gimana? Nah, utangnya berapa? Disaur utang dari penjualan tanah tadi. Selebihnya dari nyaur utang kembali kepada yang punya sawah gitu loh. Jadi tidak saling dirugikan. Utangnya 1 juta dipinjam iki ya ngene wis didol. Terus bayar didol. Payune pira? Dipotong utangnya tok, selebihnya kembali pada yang punya tanah. Itu boleh. Maaf Pak Ustaz. Maksud saya itu adalah tanah itu digadai oleh seseorang dan ditanami. Jadi tidak hanya sekedar gadai seperti jaminan di bank itu tidak. Oh, gadai berarti disewa. Ya. Kesewa itu mestinya kalau di sini ada batas. Nyewa berapa istilahnya naik sawah berapa oyot gitu ya. Berapa panen? Oh, 3 kali panen sewanya berapa? Bukan itu, bukan disewa Pak Ustadz. Itu tanah itu misalnya saya butuh duit misalnya. Ya. Terus saya pinjam sama misalnya sama Pak Ustadz gitu loh. Ya. Terus tanah saya serahkan sama Pak Ustadz, tanah itu lantas digarap, dimanfaatkan. Sedangkan tanah itu belum dikembalikan kepada saya, kalau uang itu belum saya kembalikan kepada yang memberikan pinjaman itu. Begitu Pak Ustadz, terima kasih. Nah itu jadi kedoliman tuh nanti. Nyileh duit orang yuto, ya. Jadi tanah digarap. Kau dari bisa balik ke, garap terus. Nah digarap tadi hasilnya dipek siapa? Dipek yang minjami. Padahal nganti 10 tahun dulu bisa balik ke. Nah wih turah no. Ini barang gade itu gak boleh dipakai. Ya misalnya gade ke sepeda motor itu ya. Gade ke sepeda motor. Gade ke saya nerima uang. Dah sepeda motor itu. Tapi gak boleh dipakai. Nanti kalau sudah punya uang, tak tebus. Batasnya berapa bulan? Misalnya 5 bulan. 5 bulan kok belum bisa nebus? Jadi lelang. Hasil lelangannya nanti dipotong harga itu, terus sisa lebihnya kembalikan pada yang punya sepeda motor. Ini digadeknya kok, ya, terus dikaryake. Ya, motor digongompreng, nanti ditipek dewe. Itu enggak boleh itu. Enggak boleh. Memang nyewa lain, ya nyewa. Nyewakan sepeda motor. Sekarang ada kan di Solo nyewakan sepeda motor, nyewakan mobil ada. Sehari berapa? Misalnya mobil sehari 200, ya sudah. Selama satu hari itu jadi milikmu untuk duit atau pora. Nanti kalau sudah ada kembalikan. Nah, itu namanya sewa-menyewa. Nah, barang gadi tidak boleh dipakai. Tanggungan saja. Kalau model itu ya nanti terjadi kedzaliman. Nyilah duit sitik, bonus ditanduri sawahnya panen berpuluh kali, mungkin sekali panen sudah lebih dari utang yang dipinjamkan tadi. Tidak boleh kalau begitu itu. Sekarang adzan bersama-sama, wah itu model ngendi itu. Ya, adzan bersama-sama tur bulan suro. Nah mungkin digo ngusir Nyai Roro Kidul itu. Karena bulan suro kan betulnya Nyai Roro Kidul. Ya, yang percaya kepada adanya Nyai Roro Kidul. Ya, yang MTA itu tidak percaya adanya Nyai Roro Kidul kok. Malah katanya MTA mengatakan hadis Kiai Banten itu asalnya kok ada Nyai Roro Kidul. Wong Nyai Roro Kidul kita enggak percaya kok. Ya. Nah, itu kan. Enggak percaya. Lah kok adzan kok bareng-bareng ndak dino wong pira teko bareng ya adzan itu kalau adzan yang begitu itu bid'ah itu. Ya, bid'ah. Nah, kok ngerbu bid'ah meneh gitu. Lah punya bid'ah tenan kok nara sunah ndak gitu itu. Sunah adzan itu tidak bareng-bareng kok kayak wong nyanyi kur gitu loh. Ya, adzan itu satu aja. Dan waktu salat panggil tuh salat. Nek adzan bareng itu terus dipanggil sapa? Nah, di samping itu ndak ada tuntunannya gitu loh. Ibadah yang tidak ada tuntunannya itu bid'ah. Nah, apalagi ada keyakinan adzan bareng-bareng Nyai Roro Kidul ben musyrik, di samping bid'ah ada syiriknya di situ. Enggak ada tuntunannya itu. Ya, sepanjang anu ndak ada tuntunan. Ya, itu mudah-mudahan bisa paham. Masih ada satu lagi tadi yang sudah masuk. Berikutnya nomor 31 untuk yang terakhir karena mengingat waktu yang sudah beranjak siang. Nomor 31. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buningsih dari Purworejo. Yang ingin saya tanyakan tentang ibu saya. Sebelum bulan Ramadan ini, ibu saya itu dengan usia yang sudah 68 tahun itu dititipi cucu bude saya untuk sekolah di kota kami selama 3 tahun. Dengan karena ibu saya itu dengan usia yang sudah tua dan ibu saya juga usia 50 tahun baru mendapat hidayah dari Allah karena dulu kami Nasrani, maka kami anak-anaknya dan ibu saya itu menolak kalau dititipi cucu bude saya. Karena waktu yang sudah sepuh, ibu saya ingin hidupnya untuk beribadah. Ya. Dan kami pun sebagai anak-anaknya ingin menjaga ibu saya baik dalam ibadah di dunia maupun karena dia punya satu keinginan ingin berangkat ibadah haji, maka kita ingin menjaga kesehatannya. Kalau dititipi cucu, otomatis dia nanti terlalu capek. Ya. Tetapi di bulan Ramadan ini, kami sudah memberitahukan kepada ibunya dan anaknya bahwa kami tidak mau dititipi. Tetapi di bulan Ramadan ini tetap mereka memaksa. Lah karena bulan Ramadan ini kami mau tidak mau tetap menerima. Kalau kami mau mengusir nanti bagaimana. Tetapi sebetulnya kami tetap tidak ingin dititipi oleh cucu bude saya. Karena cucunya juga itu cacat. Jadi nanti tidak mengganggu ibu saya secara otomatis. Yang ingin saya tanyakan, dosakah kami sebagai anak-anaknya karena bagaimanapun juga bude saya itu kakak ibu saya, tetapi dengan dititipi seperti itu kami kok tidak mau, padahal kami hanya tidak mau melihat ibu saya dengan usia yang sudah tua dan ingin hidupnya karena 50 tahun dia baru mendapatkan hidayah dari Allah, otomatis hanya tinggal sedikit waktunya untuk beribadat kepada Allah. Maka ya, kami, sekarang yang tanyakan kenapa kok dititipkan? Karena sekolah, padahal di kota kami ada bapaknya, ada simbahnya kandung, tetapi anak tersebut tidak mau ikut bapaknya sama simbahnya karena fasilitasnya Pak, mungkin di rumah bapak yang ditempati dan simbahnya itu kurang sebagus dengan rumah kami, dalam artian ada mesin cuci dan lain sebagainya, maka anaknya tidak mau di sana. Ya. Yang ingin tanya, apakah kami berdosa seandainya kami tetap menolak, karena ini jadi beban bagi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak. Namanya dititipi tinggal mau apa tidak. Tidak mau ya tidak dosa. Mau juga tidak apa-apa. Kalau mau yang dititipi caranya ya bisa ngerawat. Oh, dititipi, nek dititipi duit gitu loh. Dititipi anak itu kan tanggung jawab. Dititipkan yang kono, nanti kalau kebetulan tidak jadi anak baik, nanti disalahkan, wah tak titipkan yang kono saya tidak dinakal. Wah malah untuk konco dolane cah nakal lah, itu malah bahaya kan. Dititipi anak sekarang itu memang bahaya, wong didik anaknya dhewe sok klepyan apa neh anak titipan. Jadi itu diterima ya boleh, tidak diterima ya boleh. Kalau tidak diterima diterangkan apa adanya, blak-blakan begitu. Bukannya tidak mau, ya, tapi memang merasa berat karena orang tua saya sudah tua. Ya, ngurus dirinya sendiri aja dah payah, tambah ngurusi titipan cucu kan itu. Nah, itu boleh itu tidak diterima enggak salah. Ya, saya rasa cukup. Memang Ramadan ini saya jangka ya paling banter sampai jam 11 saja, tapi sudah lewat 10 malah. Yang ngomong terus itu ya kering sini. Iya dah. Lah kalau saudara kan enak. Sing ora teko nek are ngantuk. Aduh wes. Ini masih ada penyerahan simat. Jadi selamat datang ini dari saudara kita dari Bambang Lipuro, satu bis mungkin termasuk yang tanya adzan bareng-bareng tadi ya. Tak? Ya mudah-mudahan bisa istiqomah ya. Apalagi titipan apa? Penyerahan simat dari warga binaan Trenggalek berupa 4 bilah keris. Nah, kalau ini bukan titipan, diserahkan diberikan saya itu. Nah, titipkan merumat ora gelem aku ndak mau. Yang kedua, 1 bilah naga sosro. Wah. Wow. Ya iya, gambar ke ulo ngono wis dadi jimat tau ya. Ya, apa lagi? Kemudian dari peserta had bagi yang tidak dicantumkan namanya, 1 bilah keris dan 1 mata tombak. Ya. Oke, saya kira hanya 2 itu untuk penyerahan jimat. Baik, saya cukupkan sekian, mari diakhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian tadi telah kita simak bersama Jihad Pagi, pengajian Ahad pagi hari ini. Semoga menambah khasanah ilmu yang kita miliki.